Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat dan salam kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, menunggu di rumah Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah ibadah. Dan tentu menunggunya Bapak Ibu tadi juga termasuk dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sempat terlambat sedikit, tapi insya Allah semua tetap ada sisi pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan tema sirah kita dan terakhir sampai ke masuk Islamnya Tufail radhiyallahu anhu, dan sekarang kita akan lanjutkan setahun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Muslimin dari Madinah yang sudah masuk Islam sebelumnya mengutus sekitar 73 laki-laki dan 23 perempuan untuk haji, dan kelompok ini keluar dari Madinah bersamaan dengan kelompok ya, keluarnya kelompok lain dari masyarakat, tapi dari orang-orang kafir. Jadi perlu Bapak Ibu tahu, pada saat itu haji dikerjakan oleh umat Islam yang sudah beriman pada Nabi SAW dan juga orang-orang kafir. Karena salah satu yang masih bertahan di Mekah dan umumnya di Jazirah Arab dari ajaran Samawiyah adalah ajaran Nabi Ibrahim AS yang sifatnya lebih fokus ke masalah haji. Masalah haji. Jadi orang-orang kafir pun masih haji. Hanya saja mereka syirik. Haji, mereka wukuf di Arafah, mereka hadir di Muzdalifah, mereka nginap juga di Mina, tapi sambil menyembah berhala. Sambil menyembah berhala. Jadi di sekitar Ka'bah itu ada 360 berhala yang mereka sembah siapa yang mereka mau dari berhala-berhala tersebut, sambil juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka juga kalau punya ladang, perkebunan kurma misalnya atau perkebunan anggur, maka masyarakat Mekah dan Jazirah Arab secara umum, karena mereka sudah terlanjur syirik dan menganggap bahwasanya patung-patung tersebut adalah sekutunya Allah gitu. Maka mereka meletakkan saluran air. Kebunnya dibagi dua, setengah untuk Allah, dibagi tiga, sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk sesembahan mereka, sepertiga untuk hidupnya dia. Nah mereka curang, yang untuk Allah malah airan saluran airnya disedikitin, dianggap tidak penting. Yang untuk berhalanya malah airnya banyak, dan untuk dia juga pribadi airnya banyak. Jadi sampai pada tingkat mereka meyakini ada Allah, tapi tidak lagi ya menggantungkan nasibnya, tidak lagi berdoa kepada Allah, lebih besar kepada berhala-berhala tersebut. Yang masih bertahan adalah masalah haji tadi, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, tapi sambil berbuat kemusyrikan. Begitu pula mereka pada saat tawaf di Ka'bah, ya, peraturan ditetapkan oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah harus tawaf dengan baju buatan masyarakat Mekah. Kalau yang tidak mampu beli, maka tawafnya telanjang. Jadi zaman sebelum Nabi SAW itu mengekspansi Islam ke Mekah, nantinya setelah hijrah ke Madinah, maka orang Mekah tawafnya masih begitu. Bahkan mereka telanjang, dan juga mereka sambil tawaf meninggalkan talbiyah, dan mereka bukaan wa tasdiyah dalam ayat dikatakan, artinya mereka sambil bersiul dan tepuk tangan. Jadi kekacauan yang luar biasa terjadi di Mekah pada saat itu. Intinya pada saat Nabi SAW setahun sebelum hijrah ke Madinah, dan di Madinah sudah mulai nyebar agama Islam ini, muslimin di Madinah itu mengutus ya, hampir 100 orang, 95 orang kurang lebih, tadi 70 sekian ya, itu 73 laki-laki dan 23 perempuan, jadi kurang lebih 96 orang keluar dari Madinah untuk haji, tapi mereka sudah muslim. Diikuti juga dengan kelompok lain dari penduduk Madinah yang masih kafir tapi mau haji. Bersamaan mereka keluar. Saat tiba di Mekah, muslimin dari Madinah lalu mengutus dua orang untuk menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah Bara' bin Ma'ruf, salah satu tokoh masyarakat dari Madinah, dan Sa'd ibn Malik, salah satu penyair yang masyhur. Jadi kalau penyair ini di zaman itu sama dengan orang yang punya TV sekarang, jadi pemilik televisi yang terkenal. Penyair pada saat itu gitu. Jadi apapun yang dia ucapin dari syairnya itu bisa nyebar seketika ya, kemana-mana karena syair seperti media pada zaman itu. Bara' bin Ma'ruf dan Sa'ad bin Malik lalu mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara mereka belum mengenal wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka masuk Islam di Madinah di tangan Mus'ab bin Umair utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, tapi mereka belum pernah lihat wajah Nabi, belum tahu siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma mereka diutus gitu. Salah satu dari penduduk masyarakat Mekah menunjukkan mereka yang kebetulan waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dengan pamannya Abbas radhiyallahu anhum. Kemudian maksud saya ramai adalah semua tadi ya, tentu Abbas juga nanti akan masuk Islam. Orang yang memberikan petunjuk tersebut berkata, kebetulan Bara ibn Ma'ruf dan Sa'ad ibn Malik ini mengenal Abbas, paman Nabi SAW. Waktu itu Abbas belum masuk Islam, nanti setelah perang Badr baru masuk Islam. Jadi di sini mereka mengenal Abbas. Lalu pada saat ditunjuk, karena mereka tidak kenal Nabi, orang yang beriman itu mengatakan, apakah kalian melihat Abbas yang sedang duduk di sana? Maka Bara' bin Ma'ruf dan Sa'ad mengatakan iya. Orang itu berkata Muhammad sedang bersamanya. Saat Bara' bin Ma'ruf dan Sa'ad bin Malik menemui Nabi SAW, keduanya mengucapkan salam dan memperkenalkan diri. Sa'ad berkata, Nabi SAW saat mendengarkan namaku disebutkan, aku sebutkan namaku karena dia seorang syair tadi ya, Sa'ad bin Malik ini, Nabi SAW mengucapkan kalimat yang tidak pernah aku lupa. Beliau mengatakan, Sa'ad bin Malik si penyair, maksudnya seperti orang yang punya media besar gitu kan, yang terkenal misalnya, kemudian dia non muslim lalu masuk Islam, bagaimana kira-kira efeknya gitu kan? Yang diharapkan adalah nanti dia akan bisa menjadikan medianya itu sebagai alat untuk berdakwah. Maka kata Nabi SAW, waktu Sa'ad ini datang dari Madinah dan dia ternyata masuk Islam, Sa'ad bin Malik si penyair saat berkata iya, maka Nabi SAW pun sangat senang karena Sa'ad seorang penyair yang hebat, juga media saat itu hanya khutbah dan syair. Di sini saya katakan VIV artinya penting sekali untuk diketahui. Bila seorang penyair masuk Islam pada zaman itu, maka seakan-akan muslimin memiliki media untuk zaman sekarang, televisi ataupun radio. Tradisi masyarakat Arab pada saat itu sangat fanatik dengan syair-syair, sampai mereka saling menukil syair walaupun berisikan hal-hal yang negatif, juga saling berlomba dalam menghafalkannya. Jadi sangat cepat menyebar di kalangan orang-orang Arab. Salah satu badui contohnya misalnya ya, saking besarnya pengaruh syair itu pada orang-orang Arab, ada salah seorang masyarakat badui dari padang pasir masuk Islam di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sholat 5 waktu kepada dia. Anehnya orang ini selalu lupa. Misalnya diajarin subuh 2 rakaat ya, duhur 4 rakaat, maghrib, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, tapi selalu dia lupa. Ya, setiap kali dia mau ulangi dia lupa. Nabi SAW ajarin lagi, dia ulangi lagi, dia lupa lagi. Maka salah seorang sahabat berkata pada Nabi SAW, ya Rasulullah, izinkan saya yang ajar dia, biar saya yang tuntun. Dia bisa saya tuntun sesuatu dengan cara syair, maka pasti dia akan hafal. Tiba-tiba dihafal gitu. Di antaranya sahabat ini berkata, ya rajul. Nah, ini seperti hai laki-laki gitu kan, biasanya orang manggil gitu. Isma', ini seperti pembaca syair ya, dengarkan baik-baik. Inna sholata arba'un fa'arba'ah, seperti penyebutan syairnya. Sholat itu duhurnya 4 rakaat, asarnya 4 rakaat. Thumma thalathun ba'dahunna, kemudian 3 rakaat datang setelah kedua itu, maksudnya maghrib. Arba'un, kemudian datang lagi 4 rakaat. Thumma salatul farj hajri la tudi'ah, kemudian sholat subuh jangan kamu hilangkan jumlahnya 2 rakaat. Dengan retorika syair ini, orang Badui itu langsung hafal dan pergi. Jadi dengan cara seperti itu. Dan memang menyusun syair ini tidak gampang gitu kan. Jadi kadang-kadang sampai hari ini kalau dipertandingkan ya, diperlombakan itu, biasanya memang harus punya retorika bahasa Arab yang bagus. Dan kalau misal saya menyebutkan syair yang akhirnya nun misalnya, maka lawan saya harus memulai syair dengan huruf nun. Jadi kalau dia pun mengakhiri nanti dengan huruf ha misalnya, saya harus memulai syair kalau supaya saya tidak mau kalah dengan huruf ha. Harus begitu terus menerus. Jadi susunannya sangat rapi. Makanya waktu Al-Qur'an datang itu luar biasa gitu. mengalahkan semua metode dan retorika syair. Seperti misalnya wasyamsi waduhaha, semua ha terakhirnya, gitu kan. Wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Waktu syair-syair ini datang mendengarkan ayat-ayat Quran, mereka kaget gitu. Ini luar biasa gitu. Dan cukup banyak ayat Quran yang seperti ini, tidak semuanya tapi banyak retorikanya hampir sama, gitu kan. Dengan bahasa-bahasa yang kalau kita mengerti bahasa Arab itu luar biasa, ya. Jadi level bahasa itu sangat tinggi. Baik, ke-73 lelaki tadi Ansar dan 23 wanita sepakat untuk bertemu dengan Nabi SAW di Aqabah. Aqabah ini nama tempat lempar setan besar, kalau orang Indonesia bilang ya. Tapi orang Arab tidak pernah ada yang bilang ini. Ini hanya bahasa kita. Yang dilempar setan besar, lempar setan sedang gitu kan. Lempar setan kecil, padahal sebenarnya tidak ada. Berarti kan pemahamannya ada setan besar, ada setan sedang, ada setan kecil gitu. Padahal ini tidak ada sebenarnya gitu kan. Jadi yang dikenal adalah Jamrah Aqabah. Ya, tempat pelemparan Aqabah. Lempar pertama istilahnya, gitu kan? Kemudian nanti ada Jamrah Usra, ada Jamrah Sughra. Kan memang diistilahkan ada Jamrah yang sedang di tengah-tengah dan ada yang agak jauh atau kecil. Saat bertemu dengan Nabi SAW dan mengucapkan syahadat, ya, yang kejadian tersebut disaksikan oleh paman Nabi SAW, Abbas, yang pada saat itu masih dalam keadaan kafir. Tapi Abbas ini radhiyallahu anhu nanti masuk Islam setelah perang Badr saya katakan tadi, itu mengetahui kebenaran Islam, tapi dia masih belum ikut. Dia masih belum ikut karena masih mempertimbangkan atau masih ya menjaga agar ada orang yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan orang-orang kafir. Itu maksudnya. Setelah syahadat, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, berikan kami syarat-syarat yang kami jadikan sebagai pegangan." Nabi SAW berkata, aku syaratkan kalian bersyahadat. Jangan tinggalkan syahadat itu. Mereka menjawab, kami telah memegang itu. Kami sudah yakin, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan anda adalah utusan Allah. Kami sudah yakin itu. Ada yang lain, syarat apa lagi? Maka Nabi SAW berkata, aku juga syaratkan kalian tidak boleh berbuat maksiat. Baik secara sembunyi ataupun terang-terangan. Jadi Nabi SAW waktu itu jelaskan mana halal, mana halal, mana haram. Dari pakaian, dari makanan, dari pergaulan, gitu kan? Semua itu dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini boleh, ini nggak boleh, gitu kan? Diberikan gambaran umum. Mereka berkata, kami pun telah memegang itu. Artinya kami siap. Yang anda sudah jelaskan dan belum dijelaskan pun, semua yang halal kami akan jalankan dan nikmatin. Semua yang halal, haram kami akan tinggalkan. Lalu mereka berkata lagi, kami pun telah memegang itu. Lalu mereka berkata, berilah kami syarat untuk diri anda, karena syarat-syarat yang ada semuanya untuk kami. Jadi mereka-mereka ini maksudnya biasanya tradisi orang Arab dulu. Kalau kita sudah berbuat baik dengan mereka, gitu kan, suku-suku Arab itu, mereka selalu meminta syarat dari kita. Ya, maksudnya syarat itu apa yang kita inginkan sih dari dia? Dari sisi pembelaan, gitu kan, dari sisi pembelaan. Maka Nabi SAW waktu itu ya, mengatakan pada saat mereka bilang, berikanlah kami syarat untuk diri anda, karena syarat-syarat yang ada untuk kami semua. Yang tadi anda jelaskan itu syahadat, mana halal, mana haram, itu buat kami, manfaatnya buat kami. Buat anda apa manfaatnya? Apa yang harus kami lakukan buat anda? Kami ingin anda mendatangi kami ke Madinah, maka apa syaratnya? Nabi SAW bersabda, aku syaratkan pada kalian membelaku atau melindungiku sebagaimana kalian membela dan melindungi istri dan anak-anak kalian. Kalau saya datang ke Madinah, maka jelas ada penyerangan, kalian harus membela agama ini. Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu, salah satu dari pimpinan Ansar, mengatakan, lalu apa yang kami dapatkan bila kami melakukan hal tersebut, wahai Rasulullah? Kalau kami membela anda sampai kami mati pun seperti membela istri dan anak kami, apa yang kami dapat? Kata Nabi SAW, karena akan mendapatkan surga. Balasannya surga. Mati membela saya dan agama ini pasti masuk surga. Kata Sa'ad radhiyallahu anhu, kami telah setuju dan sepakat atas hal tersebut. Nabi SAW bersabda, wahai Sa'ad, engkau hanyalah salah satu dari kaummu. Artinya kamu bicara sendiri sekarang. Bagaimana dengan kaummu? Aku belum mendapatkan jaminan dari yang lainnya. Mendengar perkataan Nabi SAW, maka yang lain pun berdiri dan serentak berkata, kami pun demikian, wahai Rasulullah. Perlu Bapak Ibu ketahui satu poin dalam agama kita. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang penting. Dan ini juga kata sebagian ulama, ini ditarik dari tradisi orang-orang Arab dulu. Jadi ada beberapa tradisi orang-orang Arab yang positif, lalu Allah jadikan bagian daripada syariat kita. Di antaranya, mereka itu kalau sudah sepakat sebuah poin, mereka tidak akan mengkhianatinya, walaupun harus mati. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, Al-mu'minuna ala syurutihim. Orang mukmin selalu tepat dengan perjanjiannya, tidak akan pernah mengkhianati. Sudah mengatakan, saya datang, saya datang. Saya tidak akan berhenti kerja kecuali 3 tahun, maka 3 tahun. Tidak pernah ada pengkhianatan, gitu kan? Kecuali memang punya udzur dan dia bahasakan. Di sini Nabi SAW menekankan hal tersebut tadi, meminta syarat agar dibela, karena maslahatnya sudah sampai pada tingkatan pembelaan dan perlindungan dalam hal berperang. Jadi kalau Nabi SAW sudah hijrah ke Madinah, kata para ulama sirah, di sini Nabi SAW bukan lagi hanya sekedar hijrah, kemudian tinggal diam di Madinah saja, selesai, enggak. Tapi Nabi SAW akan membuat pasukan yang besar dari Madinah nanti, yang akan merebut Mekah dari kekufuran. Maka memang butuh syarat ini. Harus kalian membela saya. Kalau saya ke Madinah, saya perintahkan nanti jihad, kalian harus ikut. Itu kan membela agama ini. Kalau Madinah diserang, maka kalian akan bela. Kalau saya suruh menyerang, maka kalian akan ikut. Nabi SAW juga berkata, berkumpullah dan bersepakatlah, lalu utus kepada aku pimpinan-pimpinan kalian. Artinya, kalau sudah sepakat dengan poin ini, sekarang saya butuh ya satu hal lagi. Kumpulkan pimpinan-pimpinan suku. Dan kita sudah tahu, tentu berlaku di muka bumi ini sebuah sunnatullah. Kalau satu suku, kepala sukunya udah sepakat, gitu kan, umumnya semuanya ikut. Maka setelah sepakat, masyarakat Madinah mengutus 12 orang dari kepala-kepala suku mereka yang mewakili mereka menemui Nabi SAW dan akhirnya membaiat beliau, artinya memberikan betul-betul jaminan bahwasanya kami siap untuk berjihad, kami siap untuk membela Anda, gitu kan? Dalam keadaan apapun. Ya, sampai pada tingkat mereka mengikrarkan walaupun kami semua akan mati di kota Madinah, kan, gitu, yang penting kami membela Anda. Inilah yang dikenal dengan baiat Aqaba yang kedua. Jadi baiat itu berarti kita memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pimpinan yang sifatnya tidak melanggar hukum agama. Jadi seperti misalnya kita menyetujui Presiden Indonesia misalnya pada saat dipilih, kemudian kita mengatakan saya setuju dengan atau memberikan dukungan terhadap Presiden tersebut, namanya baiat. Kita memberikan kesepakatan. Tapi baiat ini hanya berlaku pada pimpinan negara. Jadi keliru kalau seperti ada sebagian kelompok kita di Indonesia ini yang mengaku Islam, kemudian membaiat atau menggunakan istilah baiat dalam kelompoknya. Jadi ketua yayasannya atau ketua kelompoknya dikatakan harus dibaiat. Jadi apapun yang dia sampaikan harus dipatuhi. Ini gak boleh. Ini nanti akhirnya membuat masalah-masalah muncul. Karena baiat hanya dibolehkan oleh atau kepada pimpinan negara. Ya. Kalau baiat itu dibolehkan kepada setiap kelompok, maka berarti baiat itu ada konsekuensinya patuh terhadap semua yang dikeluarkan selama tidak melanggar agama. Kalau pimpinan organisasinya mengatakan misalnya jangan kalian melakukan ini, sementara ada peraturan pemerintah kalian harus melakukan ini, yang harus dipatuhi dalam Islam adalah pemerintah. Tidak boleh kita patuhi kelompok, karena memang dalam Islam kita harus mematuhi pemerintahnya. Kan gitu. Makanya Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta pemerintah kalian. Jadi bukan organisasi atau yayasan yang ruang lingkupnya sangat sempit, apalagi kalau instruksinya bentrok dengan pemerintahan. Ini tidak boleh. Ini juga banyak terjadi karena mereka juga mengistilahkan bahwasanya negara Indonesia ini bukan negara Islam, sehingga tidak perlu ada baiat kepada pemerintah, tidak perlu ada memberikan dukungan atau ya, kesepakatan untuk membela karena bukan negara Islam. Ini sekaligus saya ingatkan bahwasanya keliru orang yang mengatakan Indonesia bukan negara Islam. Syarat negara Islam itu ada tiga. Yang pertama, pemimpinnya Muslim. Setahu saya dari Soekarno, dan pasti Anda tahu juga, sampai SBY sekarang tidak ada yang non-Muslim. Syarat pertama terpenuhi. Walaupun ada kekurangan-kekurangan dalam masalah Islam, tapi pimpinannya adalah Muslim. Syarat pertama sudah terpenuhi. Yang kedua, mayoritas masyarakatnya adalah Muslim. Indonesia sudah masyhur bahwasanya mayoritas masyarakat adalah Muslim. Dan yang ketiga, menerapkan Islam sebagai syariat mereka, sebagai kehidupan mereka. Nah, poin ini yang kadang-kadang teman-teman yang sekarang ini, yang saya katakan tadi, kelompok-kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam, tidak faham gitu. Mereka menganggap syariat Islam itu hanya hudud. Apa itu hudud? Pencuri dipotong tangannya, ya, orang zina dicambuk, dirajam, kan gitu. Orang yang membunuh dipenggal lehernya. Ini hudud. Ini salah satu dari cabang syariat. Tapi syariat itu lebih global. Seperti misalnya sholat. Bukankah di Indonesia sekarang semua masjid boleh ditakmir? Bebas kan? Seperti Anda sekarang hadir di taklim ini, bukankah kita bebas? Azan dengan mik yang besar. Semua, hampir semua gang kita di Indonesia ini, hampir kalau saya bahasakan semua gang itu ada masjidnya. Bebas ditakmir, boleh bangun. Bahkan kalau taruh sumbangan dibantu. Bukankah kita nikah di Indonesia dengan cara Islam? Bukankah kita cerai dengan cara Islam? Ada pengadilan agama. Bukankah warisan dengan cara Islam? Bukankah ada ya Majelis Ulama Indonesia? Bukankah pada saat Ramadan pemerintah ikut mengiklankan masalah puasa Ramadan? Iklankan masalah lebaran? Bukankah kalau orang mau pergi haji dan umroh terbuka, enggak ada larangan sama sekali? Bahkan pemerintah yang mendukung jemaah haji kita kalau mau pergi dilepas oleh pemerintah. Umumnya mayoritas hukum syariat Islam sudah diterapkan. Tinggal sebagian kecil yang belum dari tadi hukuman-hukumannya. Jadi jangan sampai mobil kita ini bannya kempes, lalu mobilnya semua dirusak. Udah ban yang kempes satu diganti, ditambal, jalanin mobilnya. Ini enggak, semua negara ini kafir, ganti semuanya. Dari mana ini? Ini dari luar. Dan ini awalnya dari kata-kata baiat nih, subhanallah. Dari kata-kata baiat kepada pimpinan orgas, ormasnya, pimpinan yayasannya, pimpinan kelompoknya, akhirnya mengeluarkan instruksi pemimpin tadi yang bertolak belakang dengan instruksi pemerintah umumnya, gitu kan? Hanya bentrok. Kalau instruksi pemerintah bertolak belakang dengan hukum syar'i, baru kita tidak ikutin, gitu kan? Kalau bertolak belakang dengan hukum Allah SWT, karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Ya, tidak boleh orang patuh kepada hukum makhluk sementara hukum Allah dilanggar. Juga dalam Islam ada namanya syariatullah, ada juga namanya kanun wad'i. Ini perlu diketahui supaya faham tentang masalah pemerintahan Islam. Apa itu syariatullah? Hukum-hukum Allah semua. Semua hukum Allah yang diturunkan dari langit. Ada yang namanya kanun wad'i. Peraturan-peraturan yang ditaruh oleh pemerintah setempat di lokasi masing-masing umat Islam hidup. Kalau kanun wad'i ini, peraturan-peraturan pemerintah ini tidak bentrok dengan syariat Islam, maka semua masyarakat Muslim punya kewajiban untuk mentaatinya. Seperti misalnya adanya rambu-rambu lalu lintas. Dari mana Anda mau cari ayat dan hadisnya itu? Enggak ada. Orang harus pakai paspor. Zaman Nabi gak ada paspor. Mau berangkat kemanapun boleh. Sekarang gak boleh, harus ke negara ini pakai paspor. Itu namanya kanun wajib, peraturan yang ditaruh oleh pemerintah. Tapi memang harus diikutin. Kenapa? Karena memang ada maslahatnya. Kan gitu. Ada maslahatnya. Kalau tidak, sekarang banyak sekali kerusakan yang terjadi. Orang yang bawa narkoba, orang yang ini, orang yang itu, membunuh atau perusak kriminal di satu negara lalu ke negara lainnya, gitu kan. Kemudian sama orang sekolah, mungkin ada ijazahnya. Zaman dulu tidak pakai ijazah. Kita sekarang pakai KTP supaya dikenal tinggal di lokasi mana, ada pengenalnya. Tidak ada KTP di zaman Nabi SAW. Ini namanya kanun wad'i, peraturan pemerintah yang ditaruh. Dan ini kalau tidak bentrok dengan hukum Allah dan berisi maslahat umum, maka wajib untuk dipatuhi. Gitu kan, harus dipatuhi, gitu kan. Tapi kalau ada peraturan-peraturan yang bentrok dengan hukum Allah, maka ini yang tidak ada kewajiban untuk ditaati. Ini sedikit berhubungan dengan masalah ini. Baik. Waktu itu Abbas radhiyallahu anhu, tentu nanti setelah masuk Islam, saya katakan radhiyallahu anhu karena tentu dia sudah masuk Islam. Ini kisahnya waktu itu belum masuk Islam. Abbas paman Nabi ini berkata kepada orang-orang dari Madinah tadi yang sudah membaiat Nabi, sudah kami sepakat. 12 kepala suku dari Madinah mengatakan, apapun yang terjadi kami akan bela Anda. Anda suruh apapun ya Rasulullah kami ikuti, karena Anda utusan Allah. Disuruh jihad, disuruh perang, disuruh membela, disuruh menyerang, kami semua lakukan. Lalu Abbas berkata kepada orang-orang Ansar, di sini Muhammad memiliki perlindungan. Artinya saya dan keluarga saya ini melindungi Muhammad. Ya, walaupun dia di sini berdakwah masih diganggu oleh orang-orang kafir, tapi di sini terlindungi. Jangan sampai setelah ia datang kepada kalian di Madinah justru terserah atau terserahkan pada Quraisy, nanti malah jadi parah. Mereka menjawab, demi Allah, orang-orang Madinah mengatakan, kami tidak akan menyerahkannya dan akan terus membelanya. Ini juga akan kita lihat di pelajaran sirah selanjutnya yang cukup jauh bahasannya, bagaimana memang masyarakat Madinah ini memiliki kelebihan gitu kan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memilih mereka menjadi ansar. Ansar itu kan istilah pembela-pembela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang mereka luar biasa. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, nanti kita akan lihat luar biasa bagaimana mereka pembelaannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka betul-betul ya menunjukkan apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka ucapkan. Makanya ya, kota Madinahnya sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan beberapa fadilah, penduduknya juga punya kelebihan. Di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Madinah gitu kan. Siapa yang bisa meninggal di Madinah, maka meninggallah. Jadi semua umat Islam itu dianjurkan ya, meminta kepada Allah atau berusaha kalau bisa di akhir hayatnya hidup di Madinah. Berarti Madinah punya kelebihan, kan gitu. Dia disuruh meninggal. Dalam hadis lain dikatakan, siapa yang bisa sabar dengan panasnya kota Madinah, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Kemudian juga kuburan yang didoakan oleh Nabi SAW ada di Madinah, kuburan Baqi, yang Nabi SAW mengatakan semoga Allah senantiasa merahmati dan mengampuni ahli Baqi. Dan kuburan Baqi ini cuma ada di Madinah. Kata para ulama hadis, dua ini berlaku sampai hari kiamat. Karena kata Nabi SAW, penduduk Baqi, siapapun yang masuk di kuburan itu. Dan cukup banyak hadis-hadis berhubungan dengan masalah kota Madinah. Di antaranya juga hadis sahih yang mengatakan ya Dajjal tidak akan pernah bisa masuk di Mekah dan Madinah, gitu kan? Dan cukup banyak fadilah yang lain. Begitu pula dengan pengikutnya. Jadi pada saat mereka mengucapkan ikrar dengan Nabi SAW ini, memang betul-betul mereka wafa, orang-orang yang menjalankan nanti apa yang telah disepakati. Makanya kata Nabi SAW, ya patokannya iman itu, ya patokan iman kata Nabi SAW adalah mencintai orang Ansar, dan membenci orang-orang Ansar berarti sifat kemunafikan. Sifat kemunafikan ya, gitu. Makanya kadang-kadang subhanallah, saya kalau lagi bimbing haji atau umroh, saya bahasakan ke jamaah saya, kalau lagi bertemu dengan masyarakat asli Madinah, memang umumnya sudah ketahuan itu akhlaknya sangat baik mereka, sangat santun, kecuali pendatang ya. Kalau lagi transaksi beli kurma, cuma beda berapa real, gak usah nawar, bayar aja gitu kan, gak apa-apa 10 real atau 15 real, bayar aja 15 real, gak apa-apa. Kalau mereka adalah masyarakat Madinah, karena mencintai mereka bagian daripada keimanan gitu kan, dan membenci mereka bagian daripada kemunafikan, itu hadis sahih gitu kan. Jadi masyarakat ini punya kelebihan tersendiri ya, punya kelebihan tersendiri. Saat baiat telah disepakati, tiba-tiba saja mereka mendengarkan suara yang keras. Jadi waktu 12 orang itu mengatakan kami pasti akan membela, tapi dengan suara keras di Mina, di lokasi jemaah haji lagi banyak berkumpul gitu. Tiba-tiba saja waktu sudah disepakati mereka mengatakan kami pasti membela Rasulullah. Tiba-tiba saja mereka mendengarkan suara yang sangat keras dari seseorang yang berteriak dari atas bukit dan mengatakan ya, wahai ya, penghuni Jabajib. Jabajib ini penghuni-penghuni kemah yang sedang tidur, sungguh muzammam. Muzammam itu orang-orang Quraisy mengistilahkan untuk Nabi Muhammad SAW, artinya orang yang tercelah gitu. Dan subat, subat itu orang-orang yang telah meninggalkan agamanya, maksudnya para sahabat, gitu kan, telah berkumpul untuk memerangi kalian. Jadi ada satu orang kafir ternyata berteriak dari atas bukit mengingatkan seluruh orang-orang kafir dari Jazirah Arab termasuk penduduk Mekah, hati-hati ya wahai penghuni-penghuni kemah, saya telah mendengarkan bahwasanya Muhammad ya, tapi dia mengatakan muzammam, istilahkan muzammam, orang yang tercela, gitu kan. dan Thubat, ya, sahabat-sahabatnya. Tapi di sini maksudnya adalah orang-orang yang meninggalkan agamanya telah berkumpul untuk memerangi kalian. Sa'ad ya, radhiyallahu anhu bin Malik tadi berkata, "Wahai Rasulullah, bila Anda ingin, kami akan memerangi mereka sekarang." Ini bukti yang luar biasa. Bagaimana orang Ansar wafa. Masyarakat Madinah ini luar biasa. Wafa itu artinya menepati janjinya. Baru saja orang, baru tadi mereka bilang, "Kami siap membela." Kan kalau kita tangkap ini berarti nanti kalau Nabi sudah hijrah ke Madinah kan. Ini enggak. Waktu itu masyarakat yang ada di musim haji, kalau dengarin iklan tadi bahwasanya ini yang mau memerangkan, maka bisa saja terjadi peperangan gitu. Jumlah mereka tidak banyak, 73 laki-laki saja gitu kan. Tapi mereka mengatakan apa? "Wahai Rasulullah, bila Anda ingin, kami sekarang memerangi mereka. Kami siap mati." Ini sebuah wafa yang luar biasa gitu. Baru ngomong ditepatin. Gitu. Nabi SAW berkata, "Tidak, tapi bubarlah ya untuk sementara." Di sini saya bilang, renungilah bagaimana kejujuran para Ansar dalam baiat mereka. Baru saja mereka sepakat dengan Nabi SAW, maka langsung mereka buktikan. Ke-73 orang tersebut siap membela Nabi SAW dan memerangi Quraisy, walaupun mereka harus mati semua. Ini berarti menandakan bukti. Allah ingin membuktikan kepada Nabi SAW bahwasanya memang mereka ini adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Belum tiba di Madinah, di Mekkah saja mereka sudah siap mati. Apalagi kalau sudah tiba di Madinah nantinya. Kaum Quraisy lalu mendatangi masyarakat Madinah tetapi yang masih kafir. Waktu mendengar tadi panggilan di atas bukit itu, orang-orang Quraisy hanya pada ngumpul. Ini bahaya nih, Muhammad sudah ngumpul-ngumpul untuk berperang. Tapi waktu orang Quraisy datang, mereka tidak tahu mana ini masyarakat Madinah yang ngumpul-ngumpul nih, gitu kan? Mereka curiga dari masyarakat Madinah ada yang membaiat Nabi. Tapi mereka mendatangi kelompok orang-orang Madinah yang masih kafir. Kan tadi saya bilang dari Madinah keluar dua ya, ada yang muslim, ada yang kafir. Mereka datangi kelompok yang kafir, dan saat itu mereka belum mengetahui siapa saja dari Madinah yang telah masuk Islam dari jemaah haji. Saat ditanya, "Apakah kalian yang berkumpul dengan Muhammad untuk memerangi kami?" Masyarakat Madinah yang masih kafir bilang, "Bukan kami demi Allah." Sementara muslimin dari mereka saling melirik satu sama yang lainnya, gitu kan? Tidak ada yang mengaku gitu, diam saja. Quraisy terus bertanya dan mencari tahu siapa yang telah sepakat dengan Nabi SAW, tapi belum jelas. Hanya saja masyarakat Madinah yang tertuduh, karena memang mereka yang berkumpul dengan Nabi SAW. Sampai suatu hari setelah selesai haji, Quraisy mengikuti masyarakat Madinah dan mencurigai dua orang dari Madinah saat mereka akan pulang ke Madinah, yaitu Al-Mundhir ibn Amr dan Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhuma. Memang dua-duanya masuk Islam dan jadi sahabat. Kedua lalu dikejar oleh Quraisy, dan Al-Mundhir sempat melarikan diri, sementara Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu, ini pimpinan orang Ansar ya, sempat dikeroyokin. Dan karena enggak bisa tahan, akhirnya dia mengaku, dia bilang, "Iya, memang saya sudah masuk Islam dan saya yang membaiat bersama teman-teman saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Waktu Quraisy mendengar perkataan Sa'ad dan pengakuannya, maka ya, orang-orang Quraisy makin memukuli Sa'ad. Saat itu ada dari orang Quraisy yang dari kejauhan, tuh saat lagi dikeroyokin, ada dari kejauhan satu orang Quraisy lagi jalan. Di sini dalam sejarah dikatakan Sa'ad yang berkata nih cerita, "Saya melihat ada satu orang wajahnya gagah, terlihat ada wibawahnya lagi lewat gitu, lagi menuju ke arahnya." Lalu dia berbilang, si Sa'ad ini ibu bapaknya bilang, "Tolonglah aku." Tapi tiba-tiba malah orang itu ikut memukuliku. Ternyata dia adalah Abu Jahal. Gitu. Jadi yang lewat tadi itu yang gagah wajahnya gitu kan, yang berwibawa ternyata Abu Jahal. Enggak mungkin bakal tolong Sa'ad ibn Ubadah gitu kan. Sementara memang Abu Jahal terkenal dengan Fir'aunnya umat ini gitu kan. Jadi orang yang paling luar biasa membenci Islam. Dan saya juga sudah pernah titik beratkan ya, ada alasan kenapa Abu Jahal tidak masuk Islam ya. Dia tahu kebenaran, tapi memang dia tidak masuk Islam hanya karena masalah persaingan antara sukunya dengan suku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Jahal itu ditanya oleh Abu Sufyan, oleh teman-temannya lah, pimpinan-pimpinan Quraisy gitu kan. "Kenapa ya, setelah mendengarkan ayat Al-Qur'an ini kita tahu benar Anda tidak mau masuk Islam?" Ditanya dulu kepada teman-temannya, tanya dia. Lalu dia bilang, "Saya tahu apa yang Muhammad ajarkan benar dan apa yang dibacakan olehnya itu tidak mungkin buatan manusia." Lalu ditanya sama teman-temannya, "Kenapa Anda tidak masuk Islam kalau begitu?" Apa yang dia bilang? "Dulu, ya, dari dulu di Mekkah ini, sukuku dan sukunya Muhammad bersaing menguasai Mekkah. gitu kan? Bersaing menguasai Mekah. Jadi apa yang dikuasai atau dimiliki oleh suku Muhammad, maka sukuku juga mengejar. Jadi persaingan terus ada. Dan sekali kami menang, sekali sukunya Muhammad menang. Jadi sekali jadi pemimpin, sekali suku kami gitu. Sekarang dari sukunya Muhammad keluar seorang nabi, dari suku kami tidak ada nabi, gitu kan? Berarti kalah sukunya, gitu kan? Nah, maka gara-gara itu saya tidak mau beriman kepada Muhammad. Ini luar biasa nih. Dan ini kita bisa ambil pelajaran ya. Berapa banyak orang begitu tidak mau menerima kebenaran karena fanatisme buta yang luar biasa. Seperti Abu Jahal, mengikut menolak sunnah-sunnah Nabi, melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Enggak boleh saudaraku, enggak. Orang tua saya tidak ajarin, gitu kan? Saya tidak pernah kenal, guru saya tidak bilang begini. Jadi lupa bahwasanya Islam menolak semuanya fanatisme. Lalu Sa'ad begitu menderita pada saat dikeroyokin tadi, maka salah seorang dari Quraisy sempat lewat lagi orang lain menyaksikan dan merasa kesian karena sudah sampai berdarah-darah gitu kan. Lalu ia pun berkata kepada Sa'ad, siapa orang yang kamu kenal di kota Mekah? Sa'ad ibn Ubadah ini saya katakan tadi pimpinan orang Ansar, ada kenalan dia. Dia berkata, Jubair ibn Mut'im dan Harith ibn Harb. Dua orang ini juga pimpinan suku di Mekah gitu. Orang yang bertanya tadi lalu bergegas masuk ke dalam kota Mekah dan berteriak-teriak sambil mengatakan, wahai Jubair ibn Mut'im, wahai Harith ibn Harb, di luar kota Mekah ada orang yang membutuhkan pertolongan kalian, maka lihatlah. Jubair ibn Mut'im pun dan Harith ibn Harb segera ke lokasi. Ternyata di sana ada Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu. Karena mereka benar mengenalnya, maka keduanya lalu memberikan perlindungan. Dengan sebab inilah Sa'ad ibn Ubadah selamat. Lalu Sa'ad ya radhiyallahu anhu balik ke Madinah dan menyebarkan Islam bersama Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhum ajmain. Jadi ini sampai di sini kisah tentang masalah kejadian-kejadian di Mekah. Dan terakhir adanya bai'at dari orang-orang Madinah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan masuk ke tema baru adalah hijrah ke Madinah. Dan hijrah ke Madinah ini adalah sebuah kemenangan yang besar bagi Islam nanti sebagaimana kita tahu. Dan dengan hijrah ke Madinah lah, dengan izin Allah, Anda sekarang bisa hadir di masjid ini ya. Kita semua bisa mengenal Islam ya. Jadi hijrah ke Madinah itu bukan hanya sekedar pindah Nabi SAW dari Madinah ke Mekah, tapi bukan. Itu pertama kali ya berdirinya nanti negara Islam di Madinah, dan pertama kali ditegakkan semua hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dan terbentuknya pasukan jihad yang akan mengekspansi Islam kemana-mana sampai akhirnya sekarang jumlah umat Islam adalah jumlah yang terbanyak di seluruh dunia. Beberapa waktu kemudian, nah di sini saya katakan, datanglah surat dari Mus'ab bin Umair. Mus'ab ini adalah salah satu dai Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang berisikan, wahai Rasulullah, demi Allah tidak terdapat satu rumah pun yang dimiliki oleh suku Aus dan Khazraj. Inilah dua suku yang terkenal di Madinah ya, gabungan. Jadi induk suku-suku di Madinah semua itu kembali kepada dua ini, Aus dan Khazraj. Dua suku ini adalah yang nanti dikenal dengan istilah Ansar. Demi Allah tidak terdapat satu rumah pun dari yang dimiliki oleh Aus dan Khazraj kecuali telah menganut Islam. Pada saat itu Nabi SAW lalu mewajibkan hijrah ke Madinah setiap Muslim, dan orang yang pertama hijrah ke Madinah adalah Amr bin Rabi'ah dan istrinya ya. Juga Abdullah bin Jahsh radhiyallahu anhum ajma'in ya. Jadi hijrah ini istilah yang digunakan dalam pemahaman syariat kita, pindahnya seorang Muslim dari satu lokasi yang dia tidak bisa beribadah kepada Allah ke lokasi yang dia bisa beribadah kepada Allah. Dan hijrah ini tetap berlaku hukumnya sampai hari kiamat. Siapapun yang berada di satu lokasi tidak bisa ibadah, maka dia punya kewajiban pindah ke lokasi yang lain ya, pindah ke lokasi yang lain. Dan dari sinilah Syekh Al-Albani rahimahullah, salah satu ulama yang terkenal gitu kan, ulama hadis. Biasanya kalau Anda lihat buku-buku hadis itu, kalau ada hadis-hadis biasanya dikatakan oh disahihkan oleh Albani. Nah, Syekh Albani mengeluarkan fatwa yang masyhur gitu kan. Beliau mengatakan, khusus beliau ya, ulama lain tidak bicara ini. Beliau mengatakan masyarakat Palestina sekarang ya itu sudah wajib hijrah. Sudah wajib hijrah. Tinggalkan Palestina itu. Tapi tinggalkan ini bukan berarti membiarkan selamanya, tidak. Keluar dulu dari situ. Cari lokasi yang bisa mereka leluasa ibadah, bentuk kekuatan, nanti serang lagi. Tapi jangan seperti sekarang. Sekarang semaunya saja, orang Yahudi kalau datang, orang lagi sholat di Masjid Aqsa, mereka datang, sudah, yang satu orang prajurit Yahudi main tembak saja mati, sekian ratus orang lagi sholat Jumat. Orang Islam mau balas, balas bagaimana? Senjata semua disita, gak boleh ada senjata. Kemudian pada saat membunuh satu Yahudi, diserang lagi sekian ratus orang lagi yang mati. Ini mereka memang tidak bisa buat apa-apa. Kondisional sekarang Palestina sama dengan kondisinya orang-orang yang di Mekah pada saat itu. Mereka diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad SAW untuk hijrah ke Madinah. Bukan meninggalkan Mekah, tidak. Bukan artinya meninggalkan selamanya, tidak. Ke Madinah, biar bisa leluasa ibadah, bentuk kekuatan. Nanti kita lihat bagaimana Nabi SAW ekspansi Islam ke Mekah. Mekah direbut, tapi membentuk pasukan dulu, membentuk kekuatan dulu, dan kita bisa beribadah. Jadi kalau ada di antara Anda mungkin yang punya kerabat ataupun siapa saja yang mereka pergi ya, atau tinggal di satu lokasi yang mereka susah ibadah, maka ini punya kewajiban untuk tinggalkan. Dari sini juga, dari masalah hijrahlah keluar juga hukum oleh para ulama mengatakan tidak bolehnya seorang muslim pergi ke negara non-muslim kalau memang dia tidak bisa beribadah. Kalau tidak bisa beribadah, gak boleh dia pergi ke sana, terganggu. Baik itu untuk piknik, baik itu untuk kerja, gitu kan, atau apa saja. Karena yang terpenting bagi seorang muslim adalah agamanya. Kalau urusan dunia, dia bisa kerja, dia bisa dapat, gitu kan. Subhanallah, saya kemarin ada beberapa anak-anak muda yang memang dekat dengan saya, biasanya kalau ketemu ngobrol masalah agama. Ada satu orang yang bilang begini, "Ustaz, doain ya, saya mau ke Australia." Saya tanya, "Kenapa ke Australia?" "Saya mau kerja, Ustaz." Baik, saya tanya, "Kenapa kau harus kerja di Australia?" Dia bilang, "Gajinya besar, Ustaz." Baik, saya bilang begini, "Mau dengar saran saya?" Dia bilang, "Iya." "Kalau saran saya, kerja di Indonesia aja." Dia tanya, "Kenapa, Ustaz?" Saya jelasin. Yang pertama, saya bilang, yang pertama, saya bicara dulu tentang kebutuhan Anda secara duniawi. Kita ini udah terbiasa dengan cuaca ya, di garis khatulistiwa yang paling panas 37 derajat. Paling dingin di Indonesia kalau standar di kota-kotanya 27. Tidak ada di dunia ini negara seperti Indonesia cuacanya. Kalau bukan dingin sekali atau panas sekali. Orang banyak merasa bangga dengan salju, karena di Indonesia belum pernah lihat salju gitu kan. Umumnya di kota, kecuali kalau dia pergi ke gunung-gunung kan gitu, yang tinggi mungkin, tapi gak pernah lihat. Lalu mereka bangga dengan salju, apanya mau dibanggain, mobil aja gak bisa jalan. Coba bayangkan kalau salju ada, orang-orang yang tinggal di negara yang turun salju itu susah loh. Mereka harus bersihin jalan, rumahnya dibersihin, gak bisa keluar, kedinginan. Apanya mau dibanggakan? Kita sekarang bebas mau pakai baju apa saja di Indonesia, yang tebal, yang tipis, kapan saja bisa. Gak ada masalah. Dari sisi cuaca sudah beda. Dari sisi makanan, kita udah biasa dengan tempe, tahu, sayur asam. Terus tiba-tiba pindah di sana, makanannya gak biasa. Kemudian mau bangga. Kadang-kadang ada orang kita subhanallah tidak terbiasa dengan makanan-makanan barat ini. Kemudian dia mau paksakan diri, akhirnya muntah-muntah. Untuk apa? Kenapa kalau makan makanan kita gitu? Subhanallah, kami pernah di luar negeri ya. Jadi teman-teman yang pernah rasa ini, kadang-kadang subhanallah kita kalau di luar negeri itu dapat makanan Indonesia di toko Indonesia itu luar biasa. Dapat mie aja gitu kan, dapat Indomie itu kayak dapat emas gitu. Kena rindunya sama Indonesia gitu. Di sini bisa dibeli di kaki lima Indomie banyak gitu. Kenapa harus ke sana? Sisi makanan sudah lain, sisi pakaian lain, sisi pergaulan lain, cuaca lain, gitu kan. Kalau masalah gaji, kita juga harus pertemukan, saya bilang, pertemukan juga dengan kehidupan di sana. Kalau gajinya di kurs dolar ke rupiah, memang kelihatannya besar, sekian juta rupiah, gitu kan. Tapi ternyata apa? Permasalahannya kan ada. Kalau kita pakai uang dolar itu di negaranya, ya tetap saja kecil. Karena memang di sana kontrakannya mahal, makanannya mahal, sama saja. Orang banyak yang kerja di luar negeri, subhanallah, pulang gak bawa apa-apa. Sama saja, gak bawa apa-apa gitu. Jadi akhirnya terbuang-buang waktu sekian tahun, 10 tahun, 15 tahun. Yang jadi masalah sekarang kalau kita bahas masalah hijrah, masalah ibadahnya. Kamu leluasa enggak ibadah di sana? Kalau poin terakhir ini bisa leluasa ibadah kayak di Indonesia, silahkan, enggak masalah. Tapi kalau enggak, gitu kan? Susah perempuan pakai jilbab nanti diolok-olok. Nanti kalau laki-laki mau sholat cari masjid susah, gitu kan? Sholat di sini di Indonesia, masya Allah, biar kita masuk dalam gang terdengar azan, bisa kita tahu oh, sudah masuk duhur. Tapi sayangnya masih banyak orang yang tidak sholat, gitu kan? Udah dengar mik azan sini sudah saingan miknya masih tidak mau sholat. Di tempat-tempat mereka itu orang non-muslim banyak sekali, orang muslim susah. Ustaz kalau mau Jumat susah, kita nggak tahu mau sholat di mana. Kadang-kadang gitu keluhannya sama saya. Ada masuk di email, ada yang masuk di WhatsApp saya, ada yang masuk rumahnya yang ngeluh-ngeluh dengan saya. Cuma kata Ustaz kita susah ibadah gitu. Ada masjid tapi jauh. Di Indonesia alhamdulillah bisa Jumat di mana saja. Jam 12 lewat 10 Jumat misalnya, kita keluar dari rumah jam 12 masih dapat 10 menit tuh sholat di mana saja. Kalau mereka nggak bisa, gitu kan? Lalu kenapa harus maksakan diri ke negara-negara non-Muslim? Apa manfaatnya buat kita? Hanya karena bangga masalah salju tadi? Atau bangga karena nama luar negerinya? Bukan tidak boleh ya. Boleh kalau memang ibadah Anda tidak terganggu. Tapi jadikan bahan pertimbangan gitu kan. Kenapa harus? Gitu. Saya bahkan waktu ditanya, Ustaz kalau kita mau kerja di Saudi, Saudi negara Islam. Saya bilang kalau ke Madinah sama Mekah silahkan. Kalau selain Mekah dan Madinah, kalau saran saya pribadi, gak usah. Karena di Madinah sama Mekah minimal kita bisa sholat di Masjid Haram. Tapi kalau sudah jauh juga, gak bisa juga. Sama tadi, gaji yang diterima juga akan sama gitu kan. Kenapa gak kita cari rezeki tempat kita, Allah memberikan rezeki di mana saja. Ini pendapat saya pribadi ya. Jangan sampai disalahfahami. Baik, kita kembali. Jadi ini masalah hijrah. Sebagian ulama juga mengatakan bahwasanya istilah hijrah digunakan, ya digunakan untuk hijrahnya seseorang dari kemaksiatan ke ketaatan. Biasanya ada istilah ya, kalau ibu-ibu mungkin yang jilbabnya masih gaul dulu sekarang sudah besar, oh sudah hijrah gitu kan. Kan begitu. Bapak-bapak dulu tidak pelihara jenggot, sekarang sudah jenggot, oh sudah hijrah gitu kan. Nah, ini biasa digunakan istilah hijrah. Bolehkah? Ada sebagian ulama mengatakan boleh, tapi umumnya hijrah itu istilah yang ya yang benar dalam agama adalah pindah dari satu lokasi tempat tinggal yang kita tidak bisa ibadah ke lokasi yang kita bisa ibadah. Bukan cuma di luar negeri ya. Di Indonesia pun begitu. Kalau saran saya kepada jemaah saya di pengajian itu, oh saya tinggal Ustaz di satu daerah, satu kota, satu desa di Indonesia ini enggak ada orang Islam, minoritas. Loh kenapa tinggal di sana? Untuk apa? Oh saya di sini mencari rezeki. Bukan bisa juga buka kios sama di kota yang ada muslim? Kenapa enggak tinggal di kota yang banyak muslimnya? KTP-nya Indonesia sama bisa kok pindah, gitu kan? Lebih baik hidup di lokasi yang mayoritas muslim, sebenarnya lebih luasa ibadah. Kan gitu. Umur kita terbatas. Kita ini tidak punya dalam Islam namanya ulang tahun, kita ulang detik, gitu kan? Jadi enggak ada istilah ulang tahun, tapi kita ada ulang detik, per detiknya kita harus muhasabah, jangan sampai saya meninggal sebentar, gitu kan? Baik. Selanjutnya kita lanjutkan. Waktu datang, ya, maaf, setelah mereka hijrah, setelah mereka semua hijrah ke Madinah, lalu hijrahlah, ya sebenarnya sahabat-sahabat yang mulai hijrah satu, dua orang, tapi ini sembunyi-sembunyi semuanya. Hijrahnya semua, sembunyi-sembunyi takut orang Quraisy tahu. Jadi perintah ini hanya di tengah-tengah kaum muslimin, ayo hijrah. Ya, di sini sudah digebukin, di sana ada yang dibunuh, di sana ada yang dipukulin, banyak terganggu umat Islam, gak bisa ibadah. Tawaf di Ka'bah, Nabi Muhammad SAW sendiri waktu sujud di Ka'bah, itu datang tokoh-tokoh Quraisy menuangkan kotoran unta di atas kepala beliau sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa sama sekali. Terus Nabi SAW enggak melawan karena tidak ada perintah wahyu. Gitu kan? Terganggu ibadahnya umat Islam, maka suruh hijrah semua. Setelah semuanya hijrah ke Madinah, mayoritas sahabat yang tinggal di Mekah cuma beberapa orang, di antaranya Nabi SAW, Abu Bakar, anak-anak Nabi SAW, dan yang termasuk masih tinggal waktu itu adalah Umar bin Khattab. Nah, Umar ini punya kisah sendiri waktu hijrah. Disebutkan oleh semua ahli sejarah tentang riwayat ini, dan buku-buku hadis juga menyebutkan dalam manaqib Umar, dalam kelebihan Umar radhiyallahu anhu, ya, dikatakan hijrah Umar radhiyallahu anhu, dan tidak seorang pun dari muslim yang hijrah secara terang-terangan kecuali Umar. Sebelum hijrah, Umar mempersiapkan diri dan tawaf di Mekah atau di Ka'bah, mohon maaf. Dan Umar ini terkenal oleh masyarakat Mekah kalau dia menggunakan baju perang, ya kan, baju perang, maka dia hanya tahu mati musuhnya atau dia yang mati. Makanya waktu dia mau masuk Islam, ada kita disebutkan kisah masuk Islamnya kan, waktu dia mau mencari Nabi SAW di Darul Arqam, itu dia pakai baju perang. Makanya sahabat Khabbab yang bertemu berkata gitu kan, "Wahai Umar, mau kemana kamu?" Dia bilang, "Saya mau membunuh Muhammad." Dilihat pakai baju perang, maka sahabatnya dia berkata, "Kenapa kau harus cari Muhammad? Adikmu Fatimah lebih dulu masuk agamanya, untuk mengalihkan agar Umar jangan ketemu Nabi SAW, karena dia tahu kalau Umar ini bertemu musuh, musuhnya mati atau dia yang mati." Umar waktu mau hijrah ke Madinah radhiyallahu anhu pakai baju perang. Sengaja pakai baju perang, taruh pedang di sampingnya, di samping punggungnya, pinggulnya, kemudian dia tawaf. Jadi orang-orang Quraisy lihat waktu dia tawaf pakai baju perang. Orang Quraisy sudah tahu kalau Umar pakai baju perang ini berarti ada sesuatu. Maka Umar setelah tawaf di Ka'bah, setiap kali Umar ya, melewati orang-orang Quraisy waktu tawaf itu, Umar berkata, "Sungguh terhina kalian karena menolak agama Allah." Jadi bukan cuma sekedar dia tawaf saja dengan baju perang, tapi lewat sambil mencaci maki orang-orang Quraisy gitu kan. "Sungguh terhina kalian," gitu kan. Barang siapa yang ingin, jadi setelah selesai tawaf, dia berdiri dengan di atas sebuah batu tinggi, lalu dia bilang, "Barang siapa yang mau ibunya menangisi anaknya karena jadi yatim," gitu kan. Maka dia ada riwayat gini, "Barang siapa yang mau istrinya menjadi janda," kan gitu, "dan orang tuanya ya menangis karena kehilangan anak, dan anak menjadi yatim karena ayahnya mati, temui saya di belakang bukit ini karena saya mau hijrah." Ngerti paham maksudnya ya? Tantangan yang luar biasa nih. Siapa yang coba-coba temui saya nanti di belakang gunung, di sini saya mau hijrah, maka pasti nanti, kan karena dia mati atau musuhnya mati ya, maka pasti nanti kalau dia punya istri, istri jadi janda. Artinya saya akan bunuh dia gitu kan. Kalau dia orang tua, anaknya jadi yatim. Karena biasa yang menyerang kan laki-laki. Kalau dia orang tua, kalau dia seorang anak, maka orang tuanya akan kehilangan anaknya. Akan kehilangan anaknya. Maka temuilah saya di belakang bukit ini, karena saya akan hijrah ke Madinah. Dan semua ahli sejarah mengatakan, Umar waktu hijrah tidak satu orang pun berani menemui Umar. Karena luar biasa, dia tantang, silakan kalau mau. Dan memang di sini, kata para ulama, dalam Islam, memang dibutuhkan ketangguhannya. Jadi disebutkan dalam ayat Al-Quran tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan nabi-nabi yang lain itu, mereka itu punya sifat ya tegas dalam kebenaran, berani mati untuk kebenaran, tidak masalah. Bayangkan waktu Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi Namrud, Namrud ini raja yang mengaku sebagai Tuhan, dan seluruh masyarakat Babilonia sujud di bawah kaki Namrud. Nabi Ibrahim siapa? Masyarakat biasa datang, ayahnya dia pembuat patung juga, penyembah berhala. Nabi Ibrahim SAW datang di istana dengan kokoh mengatakan, "Wahai Namrud, dari mana kau mengaku sebagai Tuhan? Kau dan saya manusia biasa yang ciptakan kamu dan saya. Ini raja ya, yang sudah tiap hari seluruh masyarakat Babilonia sujud di kakinya. Mengaku dia sebagai Tuhan, ini luar biasa." Nabi Ibrahim SAW datang, tahu itu adalah kebatilan dan dia benar, dia berdiri dengan kokoh, dengan tegas mengatakan, "Wahai Namrud, anda siapa? Kamu siapa? Ya. Kamu mengaku sebagai Tuhan, kamu adalah manusia biasa seperti saya. Tuhanku dan Tuhanmu dan Tuhan segala hal adalah Allah yang menghidupkan dan mematikan." Namrud membuat satu perilaku yang spektakuler yang kira-kira membuat Nabi Ibrahim ketakutan. Dia bilang, "Wahai Ibrahim, Tuhanmu menghidupkan dan mematikan, saya juga bisa hidupkan dan mematikan." Anda bayangkan kalau ada di sebuah istana yang besar, rajanya itu Namrud kan badannya besar. Dan disebutkan dalam kisah, dia kalau tiap hari latihan gulat itu, selalu dia nantang, dia pakai kekuatan 10 pasukannya yang kuat-kuat itu untuk dikalahkan sama dia. Setiap hari. Orangnya secara fisik kuat gitu. Lalu dia bilang sama prajuritnya, "Tangkap 2 orang." Disuruh tangkap masyarakat. Satu ditebas langsung, kata Namrud, "Tebas lehernya, matikan orang ini." Ditebas, darahnya jatuh. Kepalanya terputus depan Nabi Ibrahim alaihissalam. Betul kan? Yang satu dibilangin sama Namrud, "Biarin yang satu pergi. Wahai Ibrahim, lihat. Biar jadi saksi dalam depan matamu, ini saya matikan dan saya hidupkan." Artinya, Tuhan mau menghidupkan matikan, saya juga bisa. Bayangin kalau raja di depan kita, kita lagi di istananya, dia tebas satu orang di depan, jadi kita juga bisa ditebas sama dia. Gitu kan? Tapi apakah Nabi Ibrahim alaihissalam kok lengah, gitu kan? Atau menjadi lemas? Enggak. Nabi Ibrahim SAW dengan sangat tenang lalu berkata, "Wahai Namrud, ya, wahai Namrud, Tuhanku dan Tuhanmu Allah," ditantang lagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak takut. Tuhanku dan Tuhanmu Allah setiap hari menerbitkan matahari dari timur, terbenamkan di barat. Apa kau bisa? Enggak bisa. Namrud enggak bisa ngomong. Fabuhital ladzi kafar, kata Allah. Maka orang kafir itu menjadi diam, enggak bisa menyaut. Tapi kita lihat bagaimana samt, ya, atau kita kokoh dalam kebenaran itu dibutuhkan. Enggak boleh. Kenapa kamu begini? Ya. Kamu ini lain ya, mau mengikuti sunnah misalnya. Loh iya, ini sunnah Nabi, ini benar. Gitu jelasin. Jangan oh iya enggak ya, terus diganti jilbabnya. Terus diganti penampilannya, jadi lemas. Loh kenapa? Anda dalam keadaan benar kok. Yang penting kita tidak menghardik orang, gitu kan? Kita bukan menyalahkan dia kok, tidak. Kalau kita lagi ditanya, maka wajar kita menjawab, oh iya karena sunnah Nabi. Kenapa pelihara jenggot? Ya, karena Nabi SAW yang perintahkan. Saya punya kiai Nabi Muhammad, anda saya tidak tahu kalau kiai anda siapa. Gitu kan? Ya tidak ada masalah. Tunjukkan kebenaran, bela itu mesti, gitu kan? Nah, ketegasan dalam kebenaran itu dibutuhkan. Karena kalau tidak ada orang yang tegas dalam kebenaran, maka secara otomatis kebenaran itu akan dikalahkan dan sudah menjadi sunnatullah, sistem yang Allah ciptakan. Allah menciptakan dan harus berputar di muka bumi ini, ada kebenaran, ada kebatilan, dan semua ini bersaing. Kalau kebenaran tidak meredam kebatilan, maka kebatilan akan naik. Makanya Ali radhiyallahu anhu berkata apa? Kebatilan yang terorganisir dengan baik akan mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Enggak bisa, pasti dikalahkan. Makanya kita harus betul-betul menegakkan kebenaran itu dengan profesional, gitu kan? Benar-benar meyakini kebenaran dan kita membelahnya. Baik. Kita lanjutkan kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu, pada saat Umar sudah hijrah, umumnya mayoritas sahabat sudah hijrah, tinggal di Mekkah itu beberapa orang saja. Tinggal Nabi SAW, kemudian Abu Bakar dan beberapa ya sahabat yang lain, diantaranya anak-anak Nabi SAW. Dan pada saat itu, subhanallah, dengan hikmah dari Allah, orang-orang Quraisy tidak tahu kalau umat Islam ini keluar. Karena jumlahnya sedikit gitu kan. Abu Bakar radhiyallahu anhu waktu itu belum hijrah. Dan beliau pamit dengan Nabi SAW ingin hijrah. Tapi Nabi SAW berkata, tunggulah wahai Abu Bakar, mungkin Allah akan menyiapkan untukmu teman. Sabar loh. Abu Bakar pun menunggu sambil mempersiapkan dua unta yang lengkap di belakang rumahnya dengan perlengkapan safar. Biasanya kalau orang dulu mau berangkat, kayak kalau kita mobil sekarang, udah ditaruh bekal-bekalnya di belakang gitu kan. Mungkin ada box makanan, ada box tas pakaian, ada segala. Di unta dulu ditaruh, ada dua tas besar di kiri kanannya, ditaruh persiapan makanan di kanan dan di kiri pakaian-pakaian dan kebutuhan. Abu Bakar pun mengatakan dalam beberapa riwayat, saya tidak tahu kenapa saya mempersiapkan dua ekor unta itu. Belum tahu dia gitu kan. Saat jumlah sahabat yang hijrah makin banyak, Abu Bakar pamit yang kedua kalinya kepada Nabi SAW. Tapi Nabi mengatakan, tunggulah wahai Abu Bakar, mungkin Allah menyiapkan teman untukmu. Abu Bakar pun menunggu, seraya mengira-ngira, mungkin yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah diri beliau sendiri. SAW, Nabi sendiri belum hijrah. Ketika semua sahabat sudah hijrah dan tertinggal Nabi SAW, Abu Bakar, Ali radhiyallahu anhum ajma'in, dan anak-anak Nabi SAW ya, nanti kita akan tahu juga ada yang belum hijrah itu, ada Zainab, ya ada Fatimah, itu semua belum hijrah. Nanti dijemput setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, baru dijemput oleh Usama bin Zaid. Abu Bakar dan Ali ya, serta Nabi SAW. Maka Abu Bakar pamit yang kedua kalinya. Tetapi Nabi SAW berkata padanya, tunggulah wahai Abu Bakar, mungkin Allah menyiapkan untukmu teman. Abu Bakar pun menunggu saat semua sudah hijrah ke Madinah dan Nabi SAW sedang menunggu perintah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka datanglah perintah untuk hijrah untuk beliau. Quraisy pun saat melihat keadaan hijrahnya seluruh umat Islam, ya pada saat sudah habis masyarakat Mekah ya, dari kaum muslimin, maka Quraisy baru engah, kok enggak kelihatan nih umat Islam, kemana mereka? Waktu ya Quraisy melihat sudah mayoritas umat Islam sudah hijrah ke Madinah dan hanya tinggal Nabi SAW, Abu Bakar dan Ali dari kalangan laki-lakinya, mereka sangat khawatir akan kekuatan yang disusun di Madinah nantinya. Maka Abu Jahal pun segera mengumpulkan pemuka-pemuka Quraisy untuk membahas ya masalah penting ini menurut mereka, dan mensyaratkan tidak boleh ada yang ikut dari suku Hashim, Abdul Manaf dan Abdul Muttalib dalam musyawarah mereka, karena ketiga suku ini adalah suku Nabi SAW. Atau siapapun yang punya hubungan dengan masyarakat Madinah, gak boleh juga ikut dalam musyawarah itu. Semua ini tujuannya agar yang akan dibicarakan dapat dirahasiakan. Quraisy berkumpul di Darun Nadwa, tiba-tiba datang seseorang kakek yang berpenampilan seperti orang yang berasal dari Najd atau utara Jazirah Arab. Jadi waktu mereka lagi ngumpul rame-rame di Daruna 2 itu, Daruna 2 ini tempat yang sudah kita sudah jelaskan ya, mereka tempat kumpulnya orang Quraisy mengadakan acara dan segalanya lah ya. Maka pada saat itu ada satu orang kakek-kakek datang mengaku dari wilayah Najd, ini utara Jazirah Arab, gitu kan. Nabi SAW memperkenalkan siapa orang itu. Kata Nabi, itulah syaitan yang menjelma agar membantu mereka. Jadi syaitan ini menjelma jadi manusia, jadi kakek-kakek, kemudian bergabung dengan orang-orang Quraisy, tujuannya memberikan pendapat untuk memerangi Nabi SAW, untuk membunuh Nabi SAW. Ada pelajaran penting di sini saudaraku. Yang pertama adalah ternyata syaitan itu sangat lemah. Kalau syaitan itu kuat, dia enggak butuh. Ini yang menjelma dalam hadis ini, ulama hadis mengatakan adalah iblis sendiri. Dan pada saat dia menjelma jadi manusia, jadi kakek dari Najd, gitu kan? Jadi dari wilayah Najd tadi, itu untuk memberikan saran kepada orang-orang Quraisy. Kalau memang dia kuat, dia tidak butuh itu. Tapi dia menjelma jadi manusia, kemudian datang dan memberikan ide. Ide saya begini, supaya dapat ide, orang-orang Quraisy bisa menjalankan ide-ide yang terbaik membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti menandakan lemah, dan Allah sudah mengatakan dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna kaidasyaitani kana dha'ifa." Sungguhnya syaitan itu sangat lemah. Kalau syaitan itu kuat Bapak Ibu sekalian, maka tidak ada di antara Anda yang bisa minum air, tidak ada yang bisa makan, tidak ada yang bisa tidur, gitu kan? Karena akan menjadi budaknya mereka. Padahal mereka sangat lemah. Makanya salah satu senjata setan menguasai manusia adalah menakut-nakuti manusia, membesar-besarkan permasalahan, yang gitu. Coba saya tanya, Bapak Ibu sekarang di gambaran benak Anda, jujur jawab ya, setan itu besar atau kecil? Benar. Baru pertama kali pengajian saya di sini yang bilang setan kecil. Yang lainnya besar Ustaz, tinggi, hitam, kuat, gitu kan? Yang mana ini, kecil atau besar? Kecil. Oh, kalau kecil saya nggak usah jelasin. Jadi memang yang benar, setan itu kecil. Setan itu kecil dan lemah. Jangan bayangkan setan itu tinggi besar dan bisa memburu manusia, tidak. Setan itu bisa mati hanya dengan, ya, air panas yang Anda lempar di tempat kosong, atau Anda melempar sebuah biji buahan tanpa membaca isti'adzah, bisa saja kena dia dan bisa mati. Makanya pada saat dia masuk ke badan manusia, kemudian ditekankan dengan ayat saja sudah kesakitan, bisa mati terbakar malah. Makanya manusia menjadi khalifah, kita sebenarnya pemimpin di muka bumi, termasuk terhadap jin-jin itu, termasuk terhadap jin-jin itu. Makanya kalangan nabi diutus dari mana? Manusia atau jin? Dari manusia, dan jinnya beriman pada nabi itu, kan gitu. Karena mereka memang yang tunduk, dia manusia menjadi khalifah, mereka di bawah naungan kita, sebenarnya di bawah naungan manusia. Makanya mereka selalu menakut-nakuti manusia, itu senjatanya. Jadi ini sangat lemah, gitu kan? Ini sangat lemah. Dan mereka pun, setan pun mengatur strategi dengan otak yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyesatkan manusia. Jadi ada upaya-upaya mereka. Ini kita apain nih? Kita apain nih? Gitu kan? Ada orang yang mau ke masjid, majelis taklim kayak begini. Setan berpikir tadi dia di rumah Bapak Ibu. Ini diapain nih orang supaya enggak ke majelis taklim nih? Oh, nanti ustaznya terlambat. Oh, nanti begini. Oh, nanti aja belum. Oh, hujan. Ya. Ini apa saja diusahakan sama dia supaya tidak melangkah. Tapi kalau Bapak Ibu langsung jalan saja, dia bisa buat apa? Enggak bisa buat apa-apa. Itu lemahnya. Dan setan sangat mudah untuk ditolak, ya kan gitu? Tolak aja ajakannya. Oh, berzina itu gini-gini bagus. Enggak, saya enggak mau, syaitan rajim. Sudah selesai. Mudah sekali kan? Gini. Makanya ini sekaligus kita tekankan bahwa setan sangat lemah. Nah, di antara pelajaran yang kita bisa ambil bagaimana iblis menjelma menjadi kakek-kakek gitu kan? Dari Najd untuk bergabung dengan Quraisy. Perhatikan baik-baik. Abul Bukhturi, salah satu tokoh Quraisy waktu itu berkata, bagaimana bila kita mengurung Muhammad dalam Mekah? Pendapat pertama dari orang Quraisy, kita kurung aja Muhammad di Mekah. Gak boleh dia keluar. Lalu Abu Jahal, pimpinan ya, orang-orang kafir Quraisy ini, dan si iblis tadi, kakek dari Najd itu, menolak dan berkata, itu kurang tepat. Bila Muhammad ditahan di Mekah, maka sahabat-sahabatnya akan menyerang untuk membebaskannya. Jadi iblis sendiri ini masih berpikir. Jadi bukan langsung spontan dia bisa kalahkan manusia, tidak. Kalau kita terus ikutin rayuannya baru. Makanya kan saya pernah jelasin, kalau masih ingat ya, ada hadis Bukhari menjelaskan bahwa saya nanti pada saat neraka, orang semua masuk neraka, penghuni neraka, na'udzubillah, semoga Allah selamatkan kita dari situ. Dan penghuni surga sudah masuk surga, nanti ada tiang keluar dari tengah-tengah neraka. Lalu iblis di situ berkhutbah, gitu kan. Bicara untuk penghuni neraka, jangan pernah hadir di sini ya. Di situ maksud saya, bukan di kelas kita. Iblis bilang apa? Sesungguhnya Allah menjanjikan kalian janji-janji yang benar, dan saya juga mengiming-imingkan kalian, tapi saya memungkirinya. Saya pun takut kepada Allah, ya, dan saya tidak bisa tolong kalian, tolong diri kalian sendiri. Saya cuma bisik-bisikin kalian, kata iblis gitu. Kalian aja ikutin saya, salah sendiri, gitu kan. Ini Allah sudah bongkar dalam ayat Al-Qur'an, gitu kan. Dia bilang, "Da'utukum fastajabtum li." Saya cuma bisikin, saya cuma rayu-rayu, kalian ikutin. "Fala talumuni wa lumu anfusakum." Jangan salahin saya, salahin diri kalian sendiri. Lihat kurang ajarnya iblis tuh. Gitu kan? Hari kiamat di neraka baru bicara gitu. Orang sudah masuk neraka gitu kan. "Ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhi." Kalian tidak bisa tolong saya tidak bisa tolong kalian. Gitu kan? Jadi dia pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya rugi kalau ikutin, untuk apa ikutin iblis? Semua yang disuruh tidak baik kok, gitu kan? Lalu yang terjadi, salah seorang lagi berkata yang hadir, "Bagaimana bila kita asingkan Muhammad di luar jazirah Arab? Keluarin aja dia, bawa dijaga oleh pengawal pasukan lalu dilempar jauh di luar jazirah Arab." Pendapat ini ditolak juga oleh Abu Jahal dan setan. Dan nanti Anda lihat ya, ternyata ada manusia yang bisa mengalahkan idenya setan. Jadi ada manusia, subhanallah, memang dia bekerjasama dengan setan tanpa dia sadari. Setan bisikin begini, dia bilang, enggak, ini lebih baik. Jadi dialog sama akal fikirannya, tapi setan yang bisikin gitu kan. Bahkan dia bisa memberikan ide yang lebih hebat dari setan, setan iakan. Itu yang terjadi pada Abu Jahal nanti. Lalu Abu Jahal nolak, si kakek tadi setan juga nolak. Ah jangan, kalau dia di luar dari jazirah Arab, apa yang mereka bilang? Bila hanya dikeluarkan, maka Muhammad masih bisa pergi ke Madinah. Abu Jahal lalu berkata begini, perhatikan, ini berarti ada manusia yang mengalahkan idenya setan dan setan menunggangi ide-ide dia. Abu Jahal bilang, aku punya pendapat, kita ambil dari setiap suku anak muda yang kuat. Setiap suku di Arab yang ada di Mekah ini, satu suku satu orang, kita ambil anak muda yang sangat kuat, terkenal punya kemahiran dalam bela diri. Lalu masing-masing pegang pedang yang tajam dan serentak menghantamkan ke Muhammad, membunuhnya, agar darahnya tersebar ke seluruh suku sehingga suku Muhammad tidak bisa memerangi mereka. Karena suku Nabi Muhammad SAW ada 3 di Mekah. Suku di Mekah waktu itu puluhan. Kalau yang banyak puluhan ini semuanya membunuh Muhammad dan terlibat, maka 3 suku gak bisa perangin mereka semua. Perhatikan baik-baik. Saat mendengarkan pendapat Abu Jahal, setan berkata, iblis berkata, dengan senang, inilah pendapat. Ini pendapat yang baik. Abu Jahal mengalahkan iblis. Luar biasa gitu. Jadi iblis pun mengatakan, nah ini yang benar, bunuh sekarang. Saya bilang, renungilah bagaimana Abu Jahal memiliki pendapat yang setan pun tidak memilikinya. Pada saat Quraisy sepakat dengan pendapat Abu Jahal, saat itu pula Nabi SAW sedang bersiap-siap untuk hijrah. Dan Nabi SAW meminta pada Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sepupu beliau dan anak mantu beliau tentunya, dan salah satu dari khulafa Rasyidin, ini fadilah Ali radhiyallahu anhu ya, meminta Ali untuk mengembalikan amanah-amanah masyarakat Mekah yang dititipkan pada beliau SAW, dan menyuruh Ali untuk tidur di ranjang Nabi SAW. Dalam beberapa athar dikatakan yang sahih bahwasanya Ali radhiyallahu anhu sengaja menggunakan selimut Nabi SAW dan menutup sampai ke wajahnya. Jadi waktu orang-orang Quraisy mengutus anak-anak muda tadi, tujuannya mengeroyoki rumah Nabi. Dan rumah zaman dulu itu cuma dari tanah liat. Kalau tembok kayak kita sekarang masih susah ditembus gitu kan. Ini harus dipakai apa untuk jebolin gitu. Tapi kalau zaman dulu tidak, tanah liat ya, bisa dijebolin dengan tangan saja. Nah waktu itu Nabi SAW waktu mau hijrah menyuruh Ali mengembalikan radhiyallahu anhu semua amanah. Dan menyuruh Ali tidur di ranjang Nabi dan menutup dirinya dengan selimut sampai ke kepala. Jadi kalau orang Quraisy masuk, kalau mereka tidak membuka selimutnya, langsung menebas mati kan. Jadi itu luar biasa, pengorbanan Ali radhiyallahu anhu luar biasa di sini. Sebagai seorang sahabat yang sudah beriman dan waktu itu masih sangat muda umurnya. Waktu Nabi SAW keluar, gitu kan. Tiba-tiba gerombolan anak muda yang akan membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berkumpul. Waktu Nabi mau keluar ya, belum keluar dari rumah, baru siap-siap mau keluar pintu, anak-anak muda sudah berkumpul di depan rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jumlahnya puluhan orang, tidak disebutkan berapa jumlah tepatnya, tapi puluhan orang, karena dari puluhan suku tadi. Tiba-tiba anak-anak muda tersebut sudah ngumpul di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan niat untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang dari mereka, karena mau segera membunuh Nabi, gitu kan? Tapi dia tidak mau mendobrak pintu, karena kalau dobrak pintu nanti malah apa namanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dianggap bisa melarikan diri misalnya dari pintu belakang rumahnya. Maka dia menggunakan cara lain. Dia manjat dari tembok tetangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan waktu itu ada seorang wanita ya di tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang wanita tidak disebutkan namanya. Waktu itu lagi ya di rumahnya dan kelihatan kalau orang naik tembok, maka dia teriak dengan suara keras, perempuan itu mengatakan ada laki-laki yang naik di tembok saya. Nah ini biasanya tradisi pada saat itu, dan ini juga dalam Islam sebenarnya juga diterapkan gitu kan. Jadi kalau ada orang yang mau mengintip wanita gitu kan, itu sebuah aib yang besar, dan itu bukan cuma aib pada diri dia, pada diri orang-orang sekitarnya, tapi sukunya, tapi akan keluar di seluruh jazirah Arab bahwasanya orang Quraisy pernah ngintip wanita mereka gitu kan, sampai seperti itu. Waktu wanita tersebut berteriak gitu kan, maka si anak muda tadi yang naik di atas rumah Nabi ingin menyerang dari atas rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam membatalkan niatnya. Salah seorang dari mereka berkata, demi Allah, bila terdengar oleh suku Arab lainnya bahwasanya kita memanjati rumah wanita kita sendiri, maka akan menjadi aib sepanjang masa. Ini akan dikenang bahwasanya memang dia atau orang-orang Quraisy ini suka mengintip wanitanya, gitu kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu membuka pintu rumahnya, dan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya ini mukjizat dari Allah SWT. Salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah yang terkenal adalah ayat ini, ya. Waktu beliau membuka pintu rumahnya, ya, dan tidak seorang, dan subhanallah dengan hikmah Allah, tidak seorang pun dari orang-orang Quraisy anak muda tadi melihat. Jadi tertutup penglihatan matanya, gitu kan. Dan beliau pada saat membuka pintu sambil membaca yang masyhur surah Yasin. Surah nomor 36 ayat 1 sampai ayat 9 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. Yasin adalah huruf yang terputus di awal-awal Al-Quran atau di awal surah Al-Quran seperti alif lam mim, ya. Ini kata ulama yang disepakati dua maknanya. Bisa nama surah itu atau memang Allah lebih tahu maksud dan maknanya, karena Nabi SAW tidak pernah menafsirkan ini. Selalu tafsir datang setelahnya, gitu kan? Jadi sangat keliru kalau ada di antara orang yang menerka-nerka ini, gitu kan? Apalagi sampai mengolok-oloknya gitu. Saya mendapat berita dari beberapa teman-teman saya, ada salah satu dosen di UIN gitu kan, yang memang mereka ya mengikuti pemahaman-pemahaman yang tidak benar, yang mengatakan sebenarnya huruf-huruf awal Al-Quran itu disusun oleh para penulis wahyu, berarti kan ada tambahan dalam Al-Quran, itu tidak benar. Dia bilang kalau saya pun hidup di zaman itu, saya juga masukkan nama saya di awal surah. Ini bahaya sekali, mengolok-olok Al-Quran gitu kan, ini tidak boleh. Jadi Yasin adalah, dan huruf-huruf yang lainnya, huruf yang terputus di awal surah yang Nabi SAW tidak pernah tafsirkan, dan para sahabat mengatakan berarti Allah lebih mengetahui maknanya. Demi Quran yang penuh dengan hikmah, sesungguhnya kamu adalah benar-benar salah satu dari rasul-rasul yang kami utus, yang berada di atas jalan yang lurus sebagai wahyu yang diturunkan oleh Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang Allah, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai, maksudnya orang-orang Mekah. Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan atau ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Artinya kalau mereka tetap tidak beriman, maka akan dihukum oleh Allah, dan kalau mati dalam keadaan kafir masuk ke dalam api neraka. Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Kita fokus ke ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Kata para ulama tafsir yang maksud adalah terbelenggu di leher mereka. Di sini kata Nabi, kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala membuat mereka tidak bisa menggerakkan kepalanya, ya. atau mohon maaf, tidak bisa menurunkan kepalanya. Mereka mengangkat sampai tenggorokannya kelihatan, seakan-akan dibelenggu, gitu kan? Seakan-akan dibelenggu, dan mereka semuanya tertidur. Mereka semua tertidur, dan kami jadikan dinding di belakang mereka, ya. Kami jadikan di hadapan mereka dinding, di belakang mereka dinding. Artinya mereka seperti melihat sebuah dinding saja. Ya, kalaupun ada di antara mereka yang buka matanya tidak tidur, maka mereka cuma lihat sebuah dinding, tidak melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalaupun mereka balik ke belakang, mereka juga melihat seperti sebuah dinding saja, tidak melihat jalanan. Maka kami tutup mata mereka, ya, kalau yang tertidur tidur, kalau yang tidak mereka tidak bisa melihat, sehingga mereka tidak dapat melihatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat-ayat tersebut. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil genggaman debu, ya, tanah dari depan pintu beliau, kemudian meletakkan atau menaburi di atas kepala anak-anak muda Quraisy tadi yang puluhan orang itu, sambil membaca ayat ini. Akhirnya membuat anak-anak muda tersebut, ya, anak-anak muda tersebut tidak menyadarinya. Sementara mereka ada yang tertidur, ada yang tidak, gitu kan? Tapi tidak menyadari itu, diletakkan debu-debu tersebut. Dan yang perlu Anda ketahui adalah ini, kata para ulama, ada masuk dalam khususiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hal yang khusus saja untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lagi ada yang bilang baca ayat ini kemudian taruh debu di atas kepalanya orang sehingga tidak kelihatan. Ini penting sekali. Ada hal-hal yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mungkin terjadi pada orang ini, adalah mukjizat. Dan mukjizat Nabi hanya terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu kan? Ada orang pernah saya dengar gitu. Katanya pas lewat di lampu merah, dia melanggar, gitu kan? Ada polisi. Oh, baca aja waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshana fahum la yubsirun. Nanti polisinya enggak lihat tuh. Jadi kami jadikan dinding di depannya, di hadapannya. Ini sudah melanggar lampu merah, melanggar pemerintah, gitu kan? Dosa. Enggak boleh. Dari mana hukumnya melanggar lampu merah? Saya bilang tadi di awal pertemuan kita, kalau kanun wad'i tidak bertolak belakang dengan syariat harus dipatuhi, gitu kan? Enggak boleh. Dia sudah melanggar, kemudian dia mau tempatkan ayat yang khusus untuk Nabi di polisi. Bagaimana bisa nyambung ini, gitu kan? Akhirnya ditangkap oleh polisi. Mudah-mudahan ditilang double, gitu kan? Ini tidak boleh. Jadi jangan sampai salah faham. Gitu. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu keluar dari rumah beliau, setelah membacakan ayat tadi dan lewat tidak dikelihatan oleh orang-orang Quraisy ini, lalu Nabi SAW keluar menuju rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pada saat tiba di rumah Abu Bakar, ya, dan Abu Bakar pun membukakan pintu, Nabi SAW berkata, wahai Abu Bakar, sekarang sudah tiba saatnya untuk hijrah. Aisyah berkata radhiyallahu anha, waktu itu Aisyah masih sangat kecil dan belum menikah dengan Nabi SAW, karena nanti menikah sama Nabi di tahun 2 Hijriah sebelum perang Badr, nanti kita akan belajar itu. Telah datang kepada kami Nabi SAW di waktu yang bukan sering beliau datang kepada kami. Maksudnya mendatangi Abu Bakar ayahnya. Nabi SAW mengetuk pintu lalu kami membukanya, dan Nabi SAW berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, keluarkan semua ada di ruangan ini. Saat itu di rumah ada Asma binti Abi Bakar. Ini yang menikah dengan Zubair bin Awam. Yang nanti punya anak Abdullah bin Zubair. Semua ini adalah sahabat-sahabat yang mulia. Aisyah dan Abu Bakar, 3 orang ini. Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, mereka berdua hanyalah anakku dan artinya tidak usah khawatir, gitu kan? Nabi SAW lalu berkata, sungguh telah diperintahkan padaku untuk hijrah. Maka Abu Bakar pun berkata, jadikan aku teman Anda dalam safar, wahai Rasulullah. Kalau gitu saya yang jadi teman Anda. Maka Nabi SAW mengatakan, engkau menemaniku, wahai Abu Bakar. Aisyah lalu berkata, lalu Abu Bakar pun menangis karena bahagia yang belum pernah aku melihat orang menangis seperti itu karena bahagianya. Ada banyak pelajaran dari sini. Yang pertama adalah pelajaran, kalau kita ingin mengerjakan sebuah perbuatan yang berhubungan dengan misi agama, penting ya, sesuatu yang ingin dijalankan dan dikhawatirkan kalau orang kafir tahu berbahaya, maka dirahasiakan. Memang dirahasiakan. Makanya Nabi SAW waktu mau hijrah, itu beliau pun sempat berkata, sebelum sampaikan kepada ya, tita Allah kepada Abu Bakar bahwasanya kita disuruh hijrah, apa kata Nabi SAW, keluarkan semua ada di ruangan ini, termasuk anaknya Abu Bakar disuruh keluar. Waktu itu Aisyah sama Asma masih kecil. Nanti setelah Abu Bakar mengatakan, jangan khawatir ya Rasulullahnya, anak-anak saya sudah aman, gak masalah. Barulah Nabi SAW sampaikan. Jadi ini termasuk melaksanakan misi agama yang dikhawatirkan kalau ditahu oleh orang kafir bisa berbahaya, maka dirahasiakan. Dalam sebuah hadis bukan cuma masalah itu, kalau ada urusan-urusan kita pribadi yang penting, maka kata Nabi SAW apa? Ya, tolonglah dan mudahkanlah urusan-urusan kalian dengan as-sirnu as-sir wal kitman, ya, merahasiakannya dan menyembunyikannya. Enggak perlu gitu, semua orang tahu apa yang kita mau lakukan. Untuk apa? Kecuali memang ada hubungannya. Kecuali ada hubungannya, apalagi kalau berhubungan dengan masalah ibadah. Gitu kan? Ada orang subhanallah salat malam sudah luar biasa, nangis sama Allah, sujud sudah nikmat dia ibadah. Begitu subuh pagi masuk kantor, teman-temannya atau setan bisikin dia, teman-temanmu enggak tahu tuh tadi malam nikmatnya ibadah tuh. Coba sampaikan gitu. Tiba-tiba dia ngomong, aduh pegel-pegel nih, kenapa tadi malam tahajud gitu kan. Mulai terbuka gitu kan. Kalau memang tujuan Anda mau diceritakan kepada orang lain, saya ajarin caranya, mau gak? Nah, bagus kalau mau. Berarti ketahuan mana yang mau ria ini. Kalau kita mau ceritain tahajud kita kepada seseorang, siapa yang jadi target? Nanti malam misalnya mau diceritain besok ya, datang aja ke rumahnya jam 2 malam, ketuk, tebarin sejarah depan pintunya, gitu kan, bilang, saya mau tahajud ya. Udah selesai, untuk apa tunggu? Ceritain aja malam itu, biar dia lihat sekalian, gitu kan. Untuk apa tunggu sampai besok? Kita sudah bangun, ngantuk-ngantuk, sudah nangis, sudah sampein hajat sama Allah, terus besok hilang pahalanya gitu saja. Ya, hanya berapa menit disampaikan kepada orang, gak ada gunanya. Rahasiakan. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba yang merahasiakan ibadahnya. Dalam hadis Muslim kata Nabi SAW apa? Inna Allah yuhibbut taqiyul ghaniyul khafi. Allah mencintai hamba yang bertakwa. Yang halal dinikmatin, yang haram ditinggalkan. Yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang jauhi. Kan? Yang kaya dan berinfak, serta orang yang suka merahasiakan amal-amalnya, ibadahnya. Gak perlu orang tahu. Sama dengan orang mau pergi haji, lakukan apa? Walimah safar. Apa ini walimah safar? Walimah safar, walimah itu acara pernikahan. Apa hubungannya pernikahan dengan pergi haji, gitu kan? Dibuatlah safar, istilah safar, supaya bisa boleh dikemas, gitu kan? Sekarang saya pernah tanya jemaah saya, Bapak Ibu untuk apa buat walimah safar? Oh, untuk didoain Ustaz. Doa yang mau pergi haji siapa Bapak Ibu? Kan Anda yang mau pergi ibadah, mestinya Anda yang mendoain orang-orang yang ditinggal. Baik, yang kedua apa alasan lain? Alasan lain karena kami mau minta maaf. Lo minta maaf dalam Islam gak tunggu mau haji. Setiap hari dan dalam Islam dianjurkan sebelum nginap, sebelum tidur nanti malam, ada salah sama siapapun minta maaf nanti malam kita bisa meninggal. Hanya jadi hisab gitu kan. Jangan nginapkan permasalahan, minta maaf sama orang sebelum tidur gitu kan. Jadi tidak ada alasan. Nah sekarang apa bedanya orang yang mengadakan walimah safar, mengiklankan kalau dia mau pergi haji dan umroh misalnya, kan gitu, dengan orang yang mau tahajud nanti malam, siangnya undang orang makan, baru bilang doain ya saya mau tahajud nanti malam. Bedanya apa kira-kira? Sama saja gitu. Jadi gak usah iklanin untuk apa. Para sahabat dan tabiin pergi haji pulang haji gak ada yang tahu kalau dia pergi, kecuali orang-orang yang sudah terlanjur tahu gitu kan. Ya memang dia bukan dia sengaja iklanin. Ini enggak, doain ya saya mau pergi haji ya, doain ya telepon sana sini. Untuk apa? Gitu. Anda yang perlu doain orang. Enggak usah pergi umrah pun balik tidak ada yang tahu, lebih baik. Kecuali darurat perlu dibahasakan karena memang kita harus cuti di kantor misalnya, gitu kan. Pamit dengan orang tua mungkin. Tapi kalau semua orang teman-teman enggak ada gunanya, enggak usah, gitu kan. Baik. Itu pelajaran pertama, bagaimana ya merahasiakan ibadah, merahasiakan perbuatan dan misi agama. Kalau apalagi kalau orang-orang kafir mau tahu, maka itu sebuah perintah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana Nabi SAW kata para ulama memilih teman yang tepat, dan ini penting. Sebenarnya banyak sahabat kan, banyak sahabat. Kenapa Nabi SAW memilih Abu Bakar? Kenapa bukan yang lainnya? Kenapa bukan Umar? Umar kan berani. Kenapa Umar Allah mudahin hijrah sendiri? Kenapa Abu Bakar? Nanti akan kita lihat luar biasanya gitu kan. Bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu memang orang yang luar biasa gitu. Nanti kita lihat bagaimana Abu Bakar menjaga Nabi SAW dan bagaimana beliau ya pedulinya dengan Nabi SAW pada saat hijrah. Memang dia orang yang paling tepat untuk menjadi sahabat Nabi pada saat hijrah. Jadi kalau kita mau safar, mau mengadakan perjalanan, ya cuma dari Jakarta ke Bandung, Jakarta ke Surabaya, butuh teman misalnya duduk sama-sama di mobil, cari teman yang tepat gitu kan. Yang memang juga dia mengingatkan kita masalah ibadah, azan sholat dulu yuk, gitu. Kita bicara di mobil ngobrol masalah agama, bukan teman yang hanya sekedar ngobrol kosong, buat tertawa, atau apalagi ngajak kita bermaksiat, bahaya sekali, gitu kan. Makanya juga pelajaran kedua yang kita bisa ambil dari kasus tadi, Nabi SAW meminta kepada Abu Bakar. Dan yang ketiga, Ini juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana Nabi SAW, bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu, gitu kan, gembiranya ya, pada saat, dan ini bukti imannya, pada saat Nabi SAW memilihnya sebagai teman. Dan ini juga boleh kita ekspresikan. Kalau misalnya ada teman kita tiba-tiba mengatakan, saya ada kelebihan rezeki, saya mau pergi haji, saya mau kau haji dengan saya. Wajar, kita terharu. Abu Bakar sampai menangis waktu Nabi SAW ingin haji hijrah, gitu kan. Menunjukkan rasa terima kasih kita pada orang itu. Wajar saja. Oh, jazakallah khair. Kalau gitu insya Allah, kita juga bagaimana membalas kebaikan itu nanti di sana, gitu kan. Dengan mungkin menemani dia, membantu dia, apa saja yang kita lakukan. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, itu mengangkat barang temanmu ke kendaraannya adalah sedekah. Adalah sedekah. Jadi kita berbuat baik, membantu sebagaimana dia berbuat baik dengan kita. Jangan malah, kamu kan niatnya sudah mau ibadah, enggak apa-apa deh, gitu kan. Ya sudah, sekalian ikhlasin aja. Enggak, kita juga harus membalas. Kata Nabi SAW, siapa yang berbuat ma'ruf, berbuat baik kepada kalian, maka balaslah yang setimpal. Kalau dia tidak bisa, minimal dia mengucapkan jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas anda dengan kebaikan. Dan ini juga sekalian saya ingatkan, banyak ikhwan dan akhwat kita kadang-kadang kalau ada yang bertanya sama saya di SMS, di email, kadang-kadang bertanya langsung di pertanyaan, ya selesai, jazakallahu sir. Jazakallahu sir. Saya tanya, mana khairannya? Tahu gak artinya apa jazakallah? Jazakallah itu artinya, semoga Allah membalas anda. Apa balasannya? Khairan itu doanya, kebaikan. Jadi jangan jazakallah, mana khairannya, enggak ada. Dan ini saya temukan, bahkan sama teman-teman da'i juga kadang-kadang begitu, gitu kan. Saya bilang, ya akhi, khairannya penting, gitu kan. Dan ini penting ya, sekaligus Bapak Ibu, mulai hari ini, saat ini ubah ucapan terima kasih menjadi apa? Jazakallahu khairan. Perempuan jazakillahu khairan. Enggak usah, syukran pun enggak usah. Kenapa? Karena jazakallahu khairan itu punya fadilah. Nabi SAW perintahkan tadi, siapa yang berbuat kebaikan, balas yang setimpal. Kalau tidak, maka minimal mengucapkan jazakallah khair. Itu kan. Yang kedua ada hadis Nabi SAW yang agung. Kata beliau, kalau seandainya orang yang mengucapkan jazakallah khairan tahu apa yang Allah janjikan untuk dia, gitu kan? Dan orang yang mendapatkan tadi doa itu tahu apa yang Allah berikan, maksudnya besar bobot pahalanya, maka mereka tidak akan pernah berhenti untuk saling mengucapkan. Suami istri, biasakan bapak-bapak di sini yang kalau dibuatin teh sama istri, jazakillahu khairan. Anak-anak, tolong ambilin ini nak, diambilin, jazakallahu khairan, ucapin. Ya, ibu-ibu dibawain apa sama suaminya, jazakallahu khairan, hidupkan itu di rumah. Dan itu kata Nabi SAW tadi, hadis agung ya, siap kalau seandainya yang mengucapkan itu tahu berapa bobot pahala yang dijanjikan, dan yang menerima doa itu tahu berapa besar yang didapatkan dari fadilah dari Allah, maka mereka tidak akan berhenti untuk saling mengucapkan. Jawabannya balas, wa iyyak, wa iyyaka kalau laki-laki, wa iyyaki kalau perempuan. Baik, Nabi SAW dan Abu Bakar keluar lewat pintu belakang rumah Abu Bakar. Di belakang rumah Abu Bakar pun telah disiapkan 2 ekor unta dengan segala kebutuhan safar tadi sebagaimana sudah saya jelaskan. Saat mulai meninggalkan Mekah, Nabi SAW dan Abu Bakar menuju ke arah selatan Mekah, sementara Madinah berada di utara Mekah, demi untuk menghilangkan jejak hijrah. Ini pelajaran besar ya. Jadi kalau kita lihat peta Jazirah Arab, Madinah itu ada di utaranya Mekah, di atasnya. Indonesia kita ini ada di selatan, di bawah, gitu kan. Nabi SAW waktu keluar dari Mekah, itu tidak langsung menuju ke arah ke Madinah, tidak ke utara Jazirah Arab, tapi ke selatannya, turun ke bawah. Ya. Tujuannya apa? Agar jejaknya hilang. Pasti nanti Quraisy akan tahu gitu. Dan ini sebuah strategi hijrah yang luar biasa gitu. Bagaimana Nabi SAW mengatur strategi ini, gitu kan. Tentu tuntunan ilahi. Jadi kalau dikejar oleh musuh, gitu kan, mereka tidak langsung to the point ke tempatnya, tapi mereka cari jalan lain yang kira-kira musuhnya ya terkecohkan, sehingga mereka tidak langsung bisa mendapatkan tadi targetnya dan tidak bisa juga menyerang tempat yang jadi target, gitu kan. Dikatakan Sayyidina Abu Bakar pun ya memerintahkan pada salah satu maulanya atau bekas budaknya yang dibebaskan bernama Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini kebetulan tugasnya dia, pegawainya Abu Bakar selalu mengembalakan unta dan kambing. Apa yang Abu Bakar lakukan? Perhatikan baik-baik, luar biasa pelajarannya. Dia menyuruh budaknya tadi, ya, Amir bin Fuhairah, untuk mengikuti Nabi SAW dan Abu Bakar dengan gembalaan kambingnya agar menghapus jejak-jejak kaki Nabi SAW dan Abu Bakar. Ya, maksudnya kan Nabi sama Abu Bakar kan naik unta. Nah, di belakang mereka ini, Amir bin Fuhairah membawa domba-domba yang telapak kakinya menghapus jejak telapak kaki unta tadi, gitu kan. Sampai Nabi SAW dan Abu Bakar tiba di Gua Thur, arah selatan kota Mekah. Ya, dikatakan Gua Thur karena menyerupai punggungnya sapi, gitu kan. Abu Bakar lalu menyuruh Amir bin Fuhairah membawa pulang unta Nabi SAW, ya, dan Abu Bakar tadi. Jadi setelah tiba di sana, Abu Bakar dan Nabi SAW masuk dalam Gua Thur, kemudian untanya disuruh bawa pulang. Amir bin Fuhairah disuruh bawa pulang, kan gitu. Nah, ini kan malam hari, disuruh bawa pulang, masuk ke Mekah lagi kembali dengan domba-domba tadi. Jadi jejak kakinya hilang gitu. Dan juga Abu Bakar menyuruh Amir bin Fuhairah memberitahukan kepada keluarganya, ya, kepada Aisyah dan Asma radhiyallahu anhuma, tempat persembunyian Nabi SAW dan Abu Bakar. Amir bin Fuhairah pun balik ke Mekah dan menjalankan dengan baik perintah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebagian ahli sejarah mengatakan Amir bin Fuhairah ini belum masuk Islam waktu itu, belum masuk Islam, gitu kan? Dan dia pegawainya Abu Bakar. Di sini kita bisa ambil pelajaran, kata ulama, adalah bolehnya mengambil pegawai orang non Muslim selama dia adalah amanah, boleh saja. Walaupun lebih baik Muslim, gitu kan? Tapi kalau bertemu antara Muslim yang amanah dengan non Muslim, gitu kan? Ya apa, Muslim yang tidak amanah dan non Muslim yang amanah sebagai pegawai boleh saja Muslim, yang non Muslim, gitu kan? Walaupun kalau ada Muslim yang amanah jauh lebih baik. Ini pegawai ya, atasan tidak. Beda kalau pemimpin negara, karena memang kita disuruh memilih seorang Muslim. Saat memasuki Gua Thur, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini pelajaran besar juga. Kenapa? Apa hikmah kenapa Abu Bakar yang dipilih? Salah satu pengorbanan beliau pada saat itu. Abu Bakar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu di depan Gua Thur itu, gua kan zaman sekarang saja gelap. Ya, dengan adanya teknologi mungkin kita pakai lampu senter aja masih gelap. Apalagi zaman itu, enggak ada senter, enggak ada penerangan gitu kan. Abu Bakar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di malam hari itu, tunggu sebentar wahai Rasulullah, biarkan aku mengamankan dulu gua ini. Lalu Abu Bakar masuk dan memeriksa ke dalam Gua Thur, pada saat itu dipenuhi dengan lubang-lubang kecil. Maka Abu Bakar pun memasukkan kaki beliau radhiyallahu anhu untuk memastikan tidak ada hewan berbahaya yang dapat mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar ini waktu masuk ke dalam gua ada banyak lubang-lubang. Abu Bakar bukan tusuk-tusuk pakai kayu, enggak, dimasukin kakinya. Dilihat dulu. Karena kalau biasanya kalau hewan kayak ular kayak segala itu, dia bisa mencium bau manusia. Ya, minimal ada darah di dalam tubuh kita gitu kan. Maka spontan dia akan menyerang keluar. Beda kalau benda tajam atau benda kuat. Maka dia tahu dia tidak menyerang kayak kayu, batu, misalnya besi, dia tidak akan menyerang benda-benda itu kan. Sehingga dia tidak keluar. Khawatir nanti kalau sudah tidur di gua baru keluar menyerang. Abu Bakar memasukkan kakinya di lubang-lubang itu. Masuk dulu. Pasti gak ada kalajengking, gak ada ular yang nyerang, baru ditarik, masuk lagi ke lubang yang kedua, terus begitu. Setelah gua aman, baru beliau mengatakan, ya, kepada Nabi SAW, masuklah wahai Rasulullah. Ini salah satu hikmah besar kenapa Nabi SAW memilih Abu Bakar, karena Abu Bakar orangnya luar biasa. Ya, ini membela Nabi SAW dengan cara sampai seperti ini. Renungilah saya katakan bagaimana cinta Abu Bakar pada Nabi SAW, dan bagaimana beliau radhiyallahu anhu menjalankan amanah Nabi SAW dalam berhijrah. Juga perilaku rahasia hijrah ini yang menjadi pelajaran sendiri, gitu kan? Jadi di sini kita bisa, maaf itu tadi tulisan di tempat lain pengajian saya, gitu. Jadi tidak ada Kemang Ibu Linda itu nggak ada. Itu saya biasa tulis begitu supaya jelas. Saat tiba pagi hari, para pemuda Quraisy terbangun dari tidur mereka dan mereka merasa heran, gitu kan? Kenapa pada kepala mereka terdapat tanah? Mereka pun lalu sepakat untuk memasuki rumah Nabi SAW. Saat masuk ke kamar Nabi SAW, ternyata di atas ranjang ada Ali radhiyallahu anhu. Dan di sini ada riwayat yang menjelaskan, waktu mereka masuk, mereka tidak segera menebas, tapi mereka membuka selimut, mereka kaget melihat Ali, bukan Nabi SAW. Padahal kalau mereka tebas, itu bisa mati Ali kan gitu. Tapi dengan hikmah Allah SWT, jadi Allah pun menilai pengorbanan Ali, yang dari semalam suntuk menutup kepalanya dengan selimut tadi. Maka mereka berkata, mana Muhammad? Ali berkata radhiyallahu anhu, tidak di sini. Mereka memeriksa seluruh rumah, ternyata tidak ada. Maka tersebarlah berita bahwasanya Muhammad telah hijrah. Ini juga pelajaran besar ya. Ada dua poin yang saya ingin tekankan. Yang pertama, Gua Thur itu hanya satu kali dilewati oleh Nabi SAW waktu itu mau hijrah. Jadi kalau ada lagi umroh dan haji, enggak usah cari-cari gua Tsur. Tolong digaris bawahi ya. Banyak jemaah haji kita susah-susah harus ke gua Tsur. Itu ke arah selatannya Jazirah Arab. Enggak perlu. Oh, saya pengen tahu bentuknya. Ada fotonya dijual banyak di Mekah, ada majalah-majalah itu jual. Bergambar, ada gambar haram Mekah, Madinah, proses pembangunan haram, ada gambar foto gua Tsur, sudah cukup, yang penting sudah lihat. Enggak perlu repot-repot ke sana. Sama dengan waktu saya jelaskan waktu pertama Nabi SAW terima Iqra, masih ingat ya, Gua Hira. Gua Hira itu jauh tinggi di atas. Untuk naik ke sampai Gua Hira itu mungkin bisa 2-3 jam. Berapa banyak orang naik jatuh mati dari jemaah haji. Naik ke atas, kenapa anda naik? Oh, Nabi pernah di sini. Nabi SAW hanya sekali itu saja. Maksudnya yang terakhir kali, beliau beberapa kali beliau ke Gua Hira, tapi waktu beliau terima wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, setelah itu beliau turun tidak pernah ke Gua Hira lagi. Jadi beliau berapa kali ke Gua Hira sebelum hijrah, apa sebelum dinobatkan jadi nabi. Setelah dinobatkan jadi nabi mendapatkan ayat tidak pernah kembali, baik setelah kejadian terima Iqra ataupun semasa menghabiskan waktu di Mekah, walaupun juga termasuk setelah hijrah ke Madinah dan ekspansi ke Mekah, tidak pernah lagi ke Gua Hira. Maka enggak usah repot-repot. Gitu kan? Itu bukan tempat untuk ibadah. Maka jangan salah faham. Ini pelajaran pertama yang perlu diketahui. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ini penting ya. Kalau anda ditanya oleh seseorang, jawab secukupnya. Selesai. Enggak usah banyak embel-embelnya. Perhatikan waktu Ali ditanya oleh mereka, mana Muhammad? Tidak di sini. Selesai. Enggak usah banyak embel-embel, terutama ibu-ibu nih. Kadang-kadang kalau ditanya A, embel-embelnya banyak. Nah, kadang-kadang embel-embel ini membuat kita repot sendiri nanti, gitu kan? Cukup ditanya, gitu kan? Kenapa terlambat? Tadi macet. Selesai. Oh, tadi di lampu merah ada tabrakan, ada begini, ada begini, jadi panjang. Enggak usah. Jadi repot nanti, gitu kan? Enggak usah. Memang karena macet. Selesai. Tadi waktu saya terlambat, saya bilang apa tadi? Saya bilang menungguhnya di sini dapat pahala. Selesai. Saya enggak jelasin kenapa saya terlambat. Karena memang enggak perlu, untuk apa kan gitu. Kalau saya bilang tadi saya macet, tadi saya apa jalan hujan gini, itu panjang untuk apa? Enggak dibutuhin kok. Yang penting sekarang sudah hadir kan gitu. Jadi jawab sesuatu yang penting saja. Ya, secukupnya, selesai. Ya, kecuali orang menjabarkan ilmu, kata ulama baru boleh kita rincikan dengan panjang lebar. Ini pelajaran penting ya. Pemimpin-pemimpin Quraisy pun berkumpul dan membentuk pasukan-pasukan kecil yang menyebar mencari Nabi SAW dan Abu Bakar. Juga mereka mengeluarkan iklan bahwa siapa yang mendapatkan Muhammad dan Abu Bakar akan dihadiahkan berapa? 100.000 unta. 100.000 ekor ya. Ini bukan 1.000 ekor. Bukan 100 ekor gitu. Unta. Satu ekor unta itu harganya ya bisa sampai kalau yang bagus mungkin 2.000-3.000 real. Ini 100.000 ekor unta hadiahnya. Ini luar biasa ini. Miliaran gitu kan, memang hadiahnya puluhan mungkin ratusan miliar. Maka tersebarlah berita pada saat itu mencari Nabi SAW dan Abu Bakar. Semua orang siapapun yang dapat hidup atau mati dapat 100.000 ekor unta. Pencarian yang gencar ya, sama sekali ya tidak menghasilkan apapun karena tidak terdapat bekas ya, apa saja. Tidak ada bekas di situ. Ya, tidak ditemukan bekas apapun atau tanda, gitu kan? Jadi dicari karena apa tadi? Arahnya Nabi pertama ke arah selatan. Mereka carinya ke arah Madinah karena taunya semua hijrah gitu kan. Kemudian kalau mereka pun ke arah selatan, sudah terhapus jejak kakinya dengan kambing-kambing tadi di padang pasir tanah kan. Jadi enggak kelihatan gitu. Di sini saya katakan terdapat sebagian dari pencari, memang ada sebagian orang Quraisy yang menuju ke arah selatan dan akhirnya tiba di Gua Tsur. Dengan hikmah dari Allah SWT ternyata tidak semua ke arah Madinah. Ada yang mundur ke bawah. Ya mungkin saja Muhammad tidak ke sana, mungkin ke sini. Pokoknya siapa yang dapat dia maka dapat 100.000 unta. Saat tiba di Gua Tsur mereka tidak berpikir untuk masuk dan memeriksa, tapi hanya tebak-tebak. Lihat dari luar ternyata Gua Tsur kelihatan gelap. Ah, enggak mungkin sampai sini karena itu tinggi di gunung gitu kan. Abu Bakar lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku melihat kaki-kaki mereka." Ya, aku berkata, "Wahai Rasulullah, bila salah seorang dari mereka melihat dekat telapak kakinya, karena kan di atas gunung Gua Tsurnya lubang, tapi gelap. Mereka berdiri di atas mulut lubang itu." Ya, mulut gua. Jadi orang Gua Tsur ini orang kalau masuk turun kayak masuk ke dalam gitu. bukan mulut gua yang kita bayangkan bisa lurus masuk. Enggak, memang dia orang kalau mau masuk berdiri dulu di mulutnya baru kemudian turun kayak masuk ke dalam lubang gitu. Jadi orang-orang ini Quraisy berdiri di depan situ, tapi dia ragu, benar enggak ada manusia masuk di sini, gitu kan? Mereka tebak-tebak, kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, bila salah seorang dari mereka melihat telapak kakinya, maka pasti mereka melihat kita. Maka Nabi SAW menjawab apa? Perhatikan baik-baik, ini pelajaran besar. Kata Nabi SAW dengan keyakinan penuh, wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu dua orang manusia dan yang ketiganya adalah Allah? Artinya enggak usah ragu. Mereka tidak akan bisa lihat kita. Dan ini pelajaran besar Bapak Ibu sekalian. Keyakinan kepada Allah adalah asas segala-galanya. Waktu Nabi Musa AS dikejar oleh Fir'aun. Bayangin nih. Nabi Musa AS kalau kita bayangkan kondisinya. Nabi Musa lagi jalan. Jalan kaki ya sambil berlari. Dengan Bani Israel. Enggak punya kendaraan. Sambil ada ibu-ibu yang bawa barang. Bawa bapaknya, ada yang bawa barang. Ada yang gendong anak. Bani Israel jalan semua. Fir'aun jalan. Dengan pasukannya, kuda, perlengkapan perang, dengan keretanya, cepat sekali bisa ngejar orang gitu. Kita bayangkan kalau kita bersama Nabi Musa AS jalan, susah-susah, suara ribut gemuruh orang ketakutan. Di depan kita tiba-tiba laut merah. Apa yang mereka bilang, orang-orang Bani Israel? Inna lamudrakun. Kita sekarang dapat deh, pasti dibunuh. Udah gak mungkin kita bisa lari. Apa kata Nabi Musa AS? Dengan sangat tenang, innama iya rabbi sayahdin. Gak mungkin, ada Tuhan saya yang pasti berikan petunjuk. Waktu Fir'aun lihat depan mereka laut merah dan sudah dekat gitu kan, Fir'aun bilang apa? Innahum lasyirzimatun qalilun. Oh, mereka orang yang lemah, sedikit, gampang diberantas, mati langsung. Karena dia punya senjata lengkap. Dan ini orang-orang biasa, yang gendong anak, yang bawa barang, yang ini. Di depannya laut, mau lari kemana? Terjun ke laut, mati. Yang terjadi langsung kena keyakinan Nabi Musa, Allah suruh pukulkan tongkatnya di laut merah. Maka kata Allah, famfalaka fakana kullu firqin kataudil azim. Maka tiba-tiba laut merah itu terbelah menjadi 12 bagian dan berdiri seperti dinding-dinding yang kuat, gitu kan. Nah, dari sini dikatakan oleh para ulama tafsir ada 12 suku Bani Israel yang ikut dengan Nabi Musa, lalu mereka lewat di sisi-sisi itu masing-masing setiap suku supaya cepat ke sana gitu. Dan Allah biarkan mereka, Fir'aun sempat masuk dan diturunkan air tersebut. Seperti itulah keyakinan. Makanya Nabi SAW sudah lihat. Abu Bakar juga tahu. Di atas kepala mereka, orang Quraisy kalau lihat ke dalam ketahuan, maka akan dibunuh langsung. Gitu kan? Tapi Allah SAW yakin, tidak mungkin Allah akan bersama dengan kita. Maka Allah ceritakan tentang kisah ini dalam surah At-Taubah. Urutan 9 ayat 40 yang bunyinya, A'udhu billahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuruhu faqad nasarahullahu id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghar idh yaqulu sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladina kafaru sufla wa kalimatallahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Jikalau kamu tidak menolong Muhammad itu, tidak ada yang mau tolong, maka sungguhnya Allah telah menolongnya. Kalau enggak ada yang mau tolong, ini buktinya Allah telah tolong dia. Ketika orang-orang kafir Quraisy Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia sendiri ya, dan dari dua orang ya, ketika keduanya berada dalam gua, maksudnya di sini Abu Bakar bersamanya. Di waktu itu dia berkata kepada temannya, li sahibihi. Dan ini ulama mengatakan masukkan dalam kelebihan Abu Bakar radhiyallahu anhu atau manaqibnya. Karena tidak ada sahabat yang disebutkan dalam Al-Qur'an persahabatannya dengan Nabi kecuali Abu Bakar. Karena di sini perkataan apa Nabi? Allah idz qala li sahibihi. Pada saat dia berkata kepada sahibnya, jadi suhbah, persahabatan. Dan itu cuma Abu Bakar radhiyallahu anhu. Janganlah kamu berduka cita, sungguhnya Allah berserta kita. Maka Allah menurunkan keterangannya kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itu rendah, serta kalimat Allah yang akan menjadi tinggi. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi sini juga sebagian ulama menyebutkan ada beberapa athar ya, beberapa kisah, tapi ada juga yang mendhaifkannya. Dikatakan bahwasanya di mulut Gua Thur ada laba-laba, gitu kan? Tapi ini umumnya banyak juga ulama sejarah yang mendhaifkannya, gitu kan, melemahkannya. Jadi memang tidak ada laba-laba pun tetap memang Allah menjaganya. Karena kadang-kadang kalau kita bilang karena ada laba-laba, maka mungkin karena itu, gitu kan? Nah, di sini juga ada yang mengatakan pada saat itu cecak disuruh bunuh oleh Nabi SAW karena cecak ada yang berdiri dekat mulut Gua Thur kemudian bersuara, seakan-akan ingin menunjukkan orang Quraisy bahwasanya ada orang di dalam gitu. Sampai di Indonesia ada keyakinan kalau cecak lagi bunyi berarti ada orang. Padahal itu tidak benar, gitu kan? Gak ada hubungannya, mungkin cecaknya lagi lapar gitu. Jadi bukan karena ada orang, jangan sampai semua dihubungkan dengan masalah itu. Jadi ini riwayat-riwayat yang ditaifkan oleh ulama dan tidak dipakai gitu. Intinya gua sur, jadi disebutkan dalam Al-Quran tadi Allah selamatkan dengan hikmahnya. Abu Jahal mendatangi rumah Abu Bakar yang dibukakan pintu oleh Asma binti Abi Bakar. Abu Jahal bertanya, mana ayahmu? Asma berkata, aku tidak tahu. Perhatikan di sini saya katakan tadi, yang menjawab secukupnya penting. Waktu Abu Jahal datang ke rumah Abu Bakar, tanya Asma binti Abi Bakar anaknya, mana ayahmu? Saya tidak tahu. Di sini kata ulama, ya Asma sudah tahu Abu Bakar di mana. Tapi kata-kata, saya tidak tahu, maksudnya saya tidak tahu sekarang dia di mana. Kemarin-kemarin saya tahu, gitu kan? Jadi dia jawab secukupnya, membuat musuh-musuhnya tidak bisa tahu gitu. Maka Abu Jahal pun memukul Asma radhiyallahu anha, dan Abu Jahal meninggalkannya karena khawatir malu dari pembicaraan orang karena ia memukul wanita. Abu Quhafa ini ayahnya Abu Bakar ya, ayahnya Abu Bakar yang tidak masuk Islam dia, yang saat itu kedua matanya buta, datang dan bertanya kepada Asma, apa yang tidak ditinggalkan oleh ayah kalian untuk kalian waktu dia pergi nih sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asma lalu mengambil sebuah bungkusan ya dari kulit yang biasa ditaruh duit gitu kan, lalu diisi batu-batu dan diletakkan di tangan kakeknya Abu Quhafa. Abu Quhafa kan buta ya, lalu dia pegang. Abu Quhafa kira itu duit semua ya. Kata Abu Quhafa, bila ia telah meninggalkan untuk kalian ini sungguh sudah sangat banyak, artinya gak apa-apa biar dia pergi. Ini pelajaran juga ya, pelajaran yang sangat besar bahwasanya bagaimana di sini Asma bukan niatnya mau menipu sebenarnya, dia tidak bilang ini uang, tidak. Apa yang ditinggalkan untuk kalian, kan itu batu-batu diambil dari rumahnya, dari rumah dia sendiri, jadi termasuk itu peninggalan Abu Bakar gitu kan, diambil ditaruh di karung. Jadi Asma tidak bohong, gak menipu, tapi diambil batu itu kan ditanya apa yang ditinggalkan. Kalau dia bilang berapa duit yang ditinggalkan, harus jawab apa adanya gitu kan. Tapi dia apa yang ditinggalkan, diambil batu ditaruh di karung ini, karena dia buta maka dipegang, oh sudah banyak. Kalau ini juga pelajaran penting Bapak Ibu sekalian ya, tidak boleh mengganti penisbatan nama dari ayah kita walaupun ayah kita orang kafir. Ibu-ibu terutama ya, di Indonesia ini ada tradisi yang harus dihapus ya. Setelah nikah, menghapus nama ayahnya, taruh nama suaminya. Ini gak boleh ya. Makanya kita lihat istri Nabi SAW Aisyah, tidak pernah dikatakan Aisyah Muhammad. Pernah gak? Gak ada. Aisyah binti Abi Bakar. Itu haknya seorang wanita dalam Islam. Tetap dinisbatkan kepada ayahnya. Walaupun ayah kita orang kafir. Bahkan ada hadis yang melarang itu. Nabi SAW melarang menisbatkan diri kepada selain ayah. Jadi walaupun seburuk apapun ayah kita, gak ada masalah. Abu Bakar ini ayahnya Abu Quhafa, tetap namanya Abdullah bin Abi Quhafa. Umar bin Khattab, Khattab ayahnya dalam keadaan kafir, tetap namanya Umar bin Khattab. Nabi SAW Muhammad bin Abdullah, Abdullah meninggal dalam keadaan kafir gitu kan. Kemudian Ali bin Abi Talib, Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir. Uthman bin Affan, Affan meninggal dalam keadaan kafir gitu kan. Jadi ini pelajaran besar, tetap dinisbatkan kepada nama ayah kita walaupun seburuk apapun keadaannya. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abi Bakar bertugas, ini anaknya Abu Bakar yang lain laki-laki ya, mengumpulkan informasi dari dalam Mekah lalu menyampaikan pada Abu Bakar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara ya Abu Bakar sementara Asma binti Abi Bakar bertugas mengantarkan makanan kedua pada malam hari ya, dan Asma ini mendapatkan julukan Zatu Nitaqain, yaitu pemilik dua selendang, karena selendangnya diisikan makanan, yang satu juga untuk mengikat pinggulnya gitu. Karena beliau mengikat makanan yang diantar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dengan selendang tersebut. Amir bin Fuhaira, ya tadi pengembala kambing itu, setiap hari melewati jalur menuju Gua Thur untuk menghilangkan jejak Asma, Abdullah dan Asma. Jadi Abdullah bin Abu Bakar ini anak laki-laki Abu Bakar, ini ditugaskan oleh Abu Bakar untuk mengumpulkan informasi di Mekah. Apa pembicaraan Quraisy, dia datang melapor. Ada pembicaraan begini yang terakhir, gitu kan. Kemudian Asma binti Abi Bakar, anaknya yang perempuan, setiap malam bawakan makanan ke Gua Thur, kemudian kembali lagi ke Mekah. Nah kalau sudah tiba pagi hari, si Amir bin Fuhairah pengembala kambing lewat lagi ke Gua Thur, bawa gembalaannya. Gak dicurigain karena seakan-akan mau gembala kambing untuk menghapus jejaknya Abu Bakar, Abdullah dan Asma tadi. Dan juga di sini ya, Abdullah dan Asma ya, pada saat membawa makanan Amir bin Fuhairah tadi pengembala kambing, selain menghapus jejaknya Abdullah dan Asma yang datang, dia juga memerahkan susu kambing yang dikasih untuk bekal makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah 3 hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar pun keluar dari Gua Thur menuju ke arah Madinah dengan melalui kembali pinggiran Mekah. Saat melewati pinggiran Mekah terdapat sebagian dari orang dari suku Jush'um ya. Ini yang kita akan tutup dengan ini ya. Di antara mereka ada seseorang yang bernama Suraqah ibn Malik. Nanti jadi sahabat nih. Nah, suku Jush'um ini salah satu suku yang memang ikut terlibat mencari Nabi SAW dan Abu Bakar dan ingin memperebutkan 100.000 unta ini. Nabi SAW setelah 3 hari ya di Gua Thur, orang-orang Quraisy bingung cari, beliau lewat dengan untanya dari pinggiran, lewat menuju ke arah Madinah sekarang. Suraqah bin Malik ini langsung curiga karena kedua unta yang sedang lewat mungkin itu untanya Nabi SAW dan Abu Bakar. Kaumnya sempat berkata, mungkin itu Muhammad. Jadi kejauhan kan, samar-samar. Lalu karena Suraqah ini tamak, dia yang mau dapat 100.000 ekor unta, dia mengalihkan perhatian mereka sambil berkata, bukan, itu Fulan bin Fulan yang keluar karena punya hajat. Maka kaumnya pun percaya karena Suraqah tidak langsung berdiri, tapi ia duduk dulu bercerita dengan mereka agar tidak dicurigai. Setelah beberapa waktu kemudian dia pamit, lalu dia ke rumahnya dan menggunakan pakaian perang, lalu menyusul Nabi SAW dan Abu Bakar. Saat itu Abu Bakar radhiyallahu anhu sedang mengelilingi Nabi SAW. Ini perlindungan kedua dari Abu Bakar setelah tadi memasukkan kakinya di lubang-lubang gua. Sekarang perlindungan yang kedua. Kata ulama ini juga hikmah kenapa Abu Bakar dipilih. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu ini selalu mengelilingi Nabi SAW. Terkadang beliau berada di depan Nabi SAW, terkadang di belakang, terkadang di kanan, terkadang di kiri. Ya, sementara Nabi SAW tenang saja sambil membaca Al-Quran. Tapi dengan banyaknya gerakan Abu Bakar, akhirnya Nabi SAW merasa terganggu dan bertanya, ada apa dengan kau wahai Abu Bakar? Jawaban beliau radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, aku sangat khawatir. Saat aku sedang berada di hadapan anda, aku khawatir musuh datang dari arah belakang anda. Maka aku ke belakang anda. Begitu pula pada saat aku ada di kanan kiri anda. Kalau di sebelah kanan aku khawatir nanti musuh sebelah kiri, maka aku ke sebelah kiri. Sebelah kiri aku khawatir musuh sebelah kanan. Jadi terus dikelilingi Nabi SAW, siap mati untuk Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, janganlah engkau takut wahai Abu Bakar, sungguhnya Allah bersama kita. Sekali lagi keyakinan Nabi SAW ini luar biasa. Bukan hanya beliau seorang Nabi, tapi memang yakin, keyakinan ini perlu ditanamkan. Maka Abu Bakar pun dari Allah menjadi tenang setelah itu. Tidak lama kemudian Suraqah tiba sekitar jarak bisa melempar panah. Kita tutup pertemuan ini dengan kisah Suraqah ini. Abu Bakar lalu gelisah sementara Nabi SAW tetap tenang membaca Al-Quran. Abu Bakar lalu berkata, wahai Rasulullah, sungguh orang itu, Abu Bakar tidak tahu kalau Suraqah ya kan gitu, karena dari kejauhan. Biasanya ada jarak, orang dulu kalau sudah menggunakan tombak atau panah tahu jarak berapa meter itu sudah bisa dijangkau dengan tombak atau panah. Abu Bakar sudah bisa terka, mengatakan, sungguh ya Rasulullah, ia telah mencapai jarak bisa melemparkan tombaknya ke arah kita. Maka Nabi SAW pun berdoa pada Allah SWT mengatakan, ya Allah, ambil alihlah orang itu. Tiba-tiba kuda Suraqah tertanam ke dalam tanah. Suraqah lalu berkata, aku pun terjatuh yang mana aku belum pernah jatuh dari kuda sebelumnya. Jadi pula anda tahu Suraqah ini terkenal di suku Jush'um adalah prajurit yang paling kuat dan paling pemberani. Kalau ada perang sukunya dia selalu di depan, gitu kan? Dan tidak pernah jatuh dari kuda satu kali pun dari pertama belajar sampai pada saat itu. Pada saat Nabi SAW berdoa tiba-tiba jatuh dari kudanya. Artinya di sini Allah ingin menunjukkan tentang kelemahan Suraqah, bahwasanya dia bisa jatuh dari kudanya. Suraqah lalu berusaha bangun lagi untuk melemparkan tombak, ternyata kudanya tertanam lagi. Jadi waktu kudanya jatuh, didirikan sama Suraqah, dikeluarkan, kemudian dia coba menyerang lagi. Maka yang kedua kalinya terjatuh lagi dan tertanam lagi kaki kudanya di dalam tanah. Lalu ia mencoba untuk yang ketiga kalinya, ternyata terjadi hal yang serupa. Maka Suraqah pun berkata, aku sadar bahwasanya Muhammad pasti ada yang bela dan menolongnya. Lalu dia teriak dengan suara keras, wahai Muhammad, tolong berikan aku keamanan. Artinya aku yakin tidak akan menyerangmu lagi, tapi berikan aku keamanan bahwasanya kalian juga tidak akan serang aku. Nabi SAW berkata, siapa engkau? Dia berkata, aku Suraqah, Suraqah bin Malik. Nabi SAW berkata, bersabda kepada dia, ya, bagaimana perasaanmu wahai Suraka? Ini yang mujizat yang luar biasa ya. Waktu itu Suraka masih dalam keadaan kafir, nanti Suraka akan masuk Islam. Apa kata Nabi? Bagaimana perasaanmu wahai Suraka sementara kedua gelangnya Raja Kisra? Raja Kisra ini raja yang paling kuat zaman itu, dan gelangnya itu terkenal terbuat dari emas dan sangat berat karena orangnya fisiknya besar. Dia bisa ngangkat sekian puluh kilo di tangan kiri kanannya itu emas, jadi gelangnya dia. Kata Nabi SAW, bagaimana perasaanmu wahai Suraka sementara kedua gelangnya Raja Kisra ya, itu berada di kedua tanganmu? Maka Suraka berkata, Kisra Ani Sinwan, namanya dia Kisra Ani Sinwan, raja itu ya. Kata Nabi SAW, Kisra Ani Sinwan. Suraka berkata, wahai Muhammad. Jadi waktu itu Suraka belum tangkap nih apa maksudnya ya. Jadi cuma dia mengatakan, apakah Kisra Ani Sinwan yang Anda maksudkan? Saya akan pakai gelangnya. Kata Nabi SAW, iya. Kan gitu. Tapi Suraka belum tangkap apa maksudnya. Dia cuma meminta keamanan. Dia bilang, wahai Muhammad, tulislah untukku jaminan keamanan agar dapat kugunakan kapan aku butuhkan. Artinya ada tulisan Nabi bahwasanya kamu akan aman dari kaum muslimin dan dari saya gitu. Nabi SAW berkata pada Abu Bakar, tulislah untuknya wahai Abu Bakar. Abu Bakar lalu radhiyallahu anhu menulis surat keamanan untuk Suraka, tapi dengan syarat ia tidak boleh menginfokan kepada Quraisy keberadaan Nabi SAW dan Abu Bakar. Saat pembebasan kota Mekah, Suraka pun masuk dalam tawanan. Jadi Suraka tetap dalam keadaan kafir ya, sampai Nabi SAW menyerang Mekah. Waktu sedang menyerang Mekah, Suraka masuk dalam tawanan, gitu kan, ditawan oleh kaum muslimin. Dan ia sempat mengeluarkan surat yang ditulis oleh Abu Bakar ya, yang diperintahkan Nabi tadi untuk memberikan keamanan. Diingatkan, ini loh, saya pernah punya surat dari Nabi kalian. Maka Nabi SAW pun mengatakan, hari penunaian janji dan kebaikan, bebaskan dia. Artinya betul memang surat itu saya kasih keamanan, tidak masalah, dia tidak perlu dibunuh gitu. Di zaman Umar bin Khattab, ini kisah yang luar biasa, kita tutup dengan kisah ini. Di zaman Umar bin Khattab, jadi setelah pembebasan kota Mekah, Suraka berjalan, Nabi SAW meninggal, Suraka masuk Islam setelah itu. Ya, jadi sebagian ulama mengatakan Suraka ini adalah ya, tabi'in, bukan sahabat. Karena dia masuk Islam setelah Nabi SAW meninggal gitu. Ada juga sebagian mengatakan dia masuk Islam setelah pembebasan kota Mekah, itu berarti masuk dalam kategori sahabat. Tapi umumnya mengatakan dikatakan tabi'in. Ada kisah yang luar biasa, di zaman Umar bin Khattab, Suraka ini masih hidup dan sudah masuk Islam gitu kan, tinggal di Madinah. Umar bin Khattab ini mengirim pasukan ke Persia, menyerang Persia. Dan pada zaman itulah Persia takluk di tangan kaum muslimin. Jadi tadi yang Kisra itu raja Persia takluk dan dikalahkan di zaman Umar radhiyallahu anhu gitu kan. Nah, waktu itu Nabi SAW yang pernah bersabda, istana Kisra akan diterobosi dan ditaklukkan oleh segelintir dari sahabatku. Ahli sejarah nanti kita akan pelajari insya Allah kalau Allah masih mudahkan pada saat zaman Umar bin Khattab. Nanti ya akan ada segelintir sahabat. Sebagian ahli sejarah mengatakan cuma 12 orang sahabat yang berdiri depan istana Kisra dan masuk sementara Kisra sudah lari dengan pasukannya. Nah, banyak sekali ghanimah, harta rampasan perang yang didapatkan dari Kisra ini. Di antaranya ada karpet. Jadi Kisra itu punya istana besar sekali. Saking luasnya istana dia dan tempat dia untuk duduk di singgasananya, ada satu karpet yang dibuat panjangnya dan lebarnya 60 siku kali 60 siku. Jadi kalau 60 siku itu kurang lebih 27,5 meter. Itu. Luasnya karpet. Tidak ada karpet sekarang sebesar itu. Gitu. Dan itu karpetnya kalau dibuka, khusus dibuka kalau lagi musim dingin. Musim di sana kan di Rusia itu salju ya. Ini dulu di daerah Rusia gitu. Ini Kisra itu. Kemudian kalau musim dingin ditebar karpet tersebut, nanti ada dari karpet juga dibuat itu ada pohon-pohon dari karpet gitu. Ada kayak dia seakan-akan di kebun gitu kan. Ya karpet itu. Nah, itu termasuk ghanimah. Kaum muslimin waktu itu bingung mau diapain nih karpetnya nih. Kita mau apain sekarang ini ghanimah, harta rampasan perang, dan dia untuk mujahid-mujahid saja gitu kan. Maka mereka sepakat, kita kirim aja ke Madinah. Harta-harta yang kita tidak perlukan, mujahidin, kirim ke Madinah aja. Yang lainnya dibagi untuk mujahidin. Di antara yang dikirim adalah karpet dan dua gelangnya Kisra. Dikirim ke Madinah. Waktu tiba di depannya Umar, Umar mengatakan, segala puji bagi Allah ya, yang telah menundukkan orang-orang yang mencintai dunia seperti ini. Artinya lihat, sekarang sudah jadi kenangan saja, gitu kan? Lalu dibagi-bagilah sama Umar, apa karpetnya disuruh potong-potong. Jadi karpet yang bagus tadi dipotong-potong. Kata Ali, aku mendapatkan radhiyallahu anhu potongan karpet ukuran aku bisa sholat, gitu kan, kecil. Kayak kita akan begitu. Yang aku jual sampai seharga 600 atau 60 atau 600 dinar gitu. Harganya mahal sekali gitu. Kemudian waktu Umar melihat, ini saksi bahasan kita, dan kita tutup dengan ini. Waktu Umar melihat dua gelangnya Kisra, Umar bilang begini, mana Suraka bin Malik? Suraka bin Malik itu sudah masih Islam ya. Suraka gak ikut perang ke Kisra. Lalu mereka bilang, ada ya Amir Mu'minin, dipanggil. Waktu Suraka datang, kata Umar, wahai Suraka, ini gelangnya Kisra, menjadi ghanimah muslimin. Kenakan di tanganmu sekarang, dan kelilinglah satu kota Madinah, sambil kamu menyampaikan muslimin apa yang Nabi telah sampaikan kepadamu. Maka Suraka pun rahimahullah itu memasukkan ya gelang itu di tangannya sambil ya tersenyum dan meneteskan air mata berkata, Nabi Muhammad SAW telah bersabda kepada saya, wahai Suraka, bagaimana perasaanmu kalau dua gelangnya Kisra di tanganmu? Nabi sampaikan kapan? Sebelum hijrah. Ini terjadi kapan? Di zaman Umar bin Khattab, gitu kan? Jadi beberapa tahun ke depan ini sebuah mujizat dan betul-betul apa yang Nabi sampaikan telah terjadi, gelangnya Kisra berada di tangannya Suraka dan Umar radhiyallahu anhu memberikan Suraka sebagai hadiah karena sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah pelajaran yang kita bisa ambil hari ini dan insyaallah kita akan masuk nanti dengan selanjutnya kisah Ummu Ma'bad. Dia pertama akan datang kalau Allah masih mudahkan. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan dan mohon maaf kita tidak pakai pertanyaan lagi. Mudah-mudahan dengan tidak pertanyaan ini tetap tidak mengurangi semangat Bapak Ibu untuk belajar agama karena melihat waktunya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.